Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, ibu-ibu dan bapak, abang-abang dan adik-adik semuanya, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang sebuah tema yang tentunya penting untuk kita pahami, yaitu manhaj salaf. Dan itu adalah manhaj yang bukan manhaj alternatif. Artinya satu-satunya manhaj yang harus kita lalui. Cuma kita ingin tahu dulu apa sih manhaj dan apa itu salaf. Iya. Udah pada punya kan ininya? Ini punya enggak? Hanya 100 orang pertama yang datang. 100 orang yang pertama. Iya. Kalau linknya ada sebetulnya, mungkin yang mau pengen ini apa? Linknya sih ada di Google Doc, dokumen google.com ya. Mungkin bisa dikirimin kali ke teman-teman kali ya. Iya, insyaallah. Biar apa namanya, bisa ngikutin lewat ini juga, handphone. Yang enggak dapat bisa lewat handphone ya. Kalau keringin ke antum memang ya. Iya. Apa itu manhaj? Manhaj itu bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Dari kata nahaja, yanhaju nahjan wa manhajan. Artinya adalah qawaid wa dhawabit, kaidah-kaidah serta batasan-batasan yang memberikan kepada kita ya pemahaman tentang suatu permasalahan. Manhaj adalah ya kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang memberikan kepada kita pemahaman dalam memahami suatu permasalahan. Atau dengan bahasa Indonesia kita terjemahkan ringkasnya metoda atau metode. Ya. Itu manhaj. Jadi kalau misalnya metode di dalam menuntut ilmu bagaimana, itulah manhaj. Metode di dalam berakidah bagaimana, metode dalam memahami agama bagaimana, itulah manhaj. Iya. Itu namanya manhaj. Sekarang apa itu salaf? Salaf secara bahasa ya, artinya yang telah terdahulu. Salaf secara bahasa artinya apa? Yang telah terdahulu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, dalam riwayat Nasa'i beliau bersabda kepada Fatimah, khairus salaf ana laki, sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Iya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Nabi menamakan dirinya salaf sebagai pendahulu Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi menamakan dirinya salaf. Ya, sebaik-baiknya salaf untukmu hai Fatimah adalah aku. Adapun secara istilah, maka para ulama memutlakan kata salaf itu adalah untuk tiga generasi, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Ya, yeah. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali, demikian pula Al-Baijuri, demikian pula Al-Dhahabi dan yang lainnya. Jadi kalau dimutlakan kata salaf, artinya tiga generasi yang utama. Siapa mereka? Sahabat, terus tabi'in, terus tabi'ut tabi'in. Kenapa tiga generasi ini? Karena tiga generasi inilah yang dipuji langsung oleh Rasulullah SAW. Dalam hadisnya yang mutawatir dengan lafaz khairun nas qarni. Ya. Ini yang lafaz yang mutawatir yang sahih itu dengan lafaz khairun nasi qarni. Adapun lafaz yang tidak sahih yaitu khairul qurun qarni. Yang dinyatakan oleh Syekh Albani bahwa lafaz ini palsu, itu khairul qurun. Yang sahih yang mutawatir bahkan itu khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Berarti tiga generasi yang pertama ya akhad Islam azani Allah wa iyyakum. Dan dalam bahasa Arab qarn itu disebut qarn itu 100 tahun. Ya. Nanti dari tahun 100 sampai tahun 300. Makanya sebagian ulama memberikan batasan salaf itu di bawah tahun 300. Batasan apa? Salaf itu ya di bawah tahun 300. Adapun 300 ke atas maka itu disebut khalaf. Tahu khalaf? Khalaf itu artinya generasi belakangan. Generasi salaf 300 ke bawah. Imam yang 4 tahun berapa? Imam yang 4 yang terakhir siapa? Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada tahun berapa? 241 Hijriah. Berarti masih salaf. Kategori salaf sebetulnya. Iya. Karena kata-kata qarn disebut dalam bahasa Arab itu qarn itu dimutlak disebut qarn itu biasanya rentang waktu 100 tahun. Iya. Namun yang paling utama adalah tiga generasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Kemudian generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Yang kemudian disebut oleh para ulama dengan istilah sahabat, tabi'in, kemudian apa? Tabi'ut tabi'in. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah yang disebut dengan salaf. Jadi kalau antum mendengar kata salaf, jangan antum pikirkan oh ini kelompok, ini golongan, ini bukan, akhi. Salaf itu adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Maka saya mau tanya sama antum, setelah antum memahami hakikat salaf, siapa salaf itu? Mungkinkah kita beragama tidak melalui cara mereka? Kalau ada orang berkata, saya tidak mau ngikutin salaf, terus ngikutin siapa? Hah? Kalau salaf itu sahabat. Yang menukil kepada kita Al-Quran dan hadis siapa? Sahabat. Adakah selain sahabat yang menukil kepada kita? Tidak ada. Adakah generasi yang lebih paham tentang Al-Quran dan hadis dari apa? Dari generasi sahabat? Ada? Ada. Tidak ada. Adakah generasi yang langsung dipuji oleh Allah dan Rasulnya selain mereka? Tidak ada. Iya. Maka dari itu kalau ada orang berkata salaf itu hanyalah manhaj alternatif, masih ada manhaj yang lain yang perlu boleh kita ikuti, berarti saya katakan dia tidak mengikuti sahabat. Tidak mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mengikuti sahabat Nabi, sahabat ngikutin siapa? Taib. Di zaman sekarang banyak kelompok-kelompok baru muncul, Pak. Saya ya, banyak kelompok-kelompok yang baru muncul. Ya, contoh misalnya, Ikhwanul Muslimin muncul tahun 1945. Ya, Jamaah Tabligh tahun 1976. Banyak lagi kelompok-kelompok Hizbut Tahrir tahun 1974 lah sekitar itu. Nah, sekarang yang akal Islam, Ini kelompok-kelompok baru muncul belakangan banget, baru ya nggak sampai 100 tahun yang kemarin. Kalau misal dikatakan, apakah manhaj mereka mengikuti sahabat atau tidak? Sebuah pertanyaan. Maka dari itulah ya akhul Islam, yang kita jadikan parameter dalam menilai suatu kelompok, golongan, gerakan, ataupun juga harus kita jadikan parameter itu siapa? Salaf. Ya. Siapa salaf? Jadi yang antum pikirkan itu salaf itu yang terbetik siapa? Sahabat. Jangan antum terbetik salaf itu Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Salah. Jadi ketika antum mendengar kata salaf, yang antum langsung terbetik apa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka kalau antum sudah memahami hakikat salaf, saya dan antum insyaallah akan sepakat semuanya. Kalau begitu manhaj salaf bukan manhaj alternatif. Paham, Pak? Sekarang saya mau tahu, Pak. Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Ketika Rasulullah mengabarkan bahwa 72 di neraka, 1 di surga, kemudian Rasulullah ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti, Pak, saya mau tanya, apakah manhaj sahabat itu masuk dalam 72 golongan yang sesat? Kau gak bisa jawab? Tidak. Hah? Manhaj sahabat masuk dalam 72 golongan yang sesat atau masuk? Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Karena Rasulullah sendiri yang menyatakan bahwa jalan yang selamat, yang satu yang selamat adalah aku dan para sahabatku. Dan para sahabat itu sudah kita sebutkan, mereka lah yang disebut dengan apa? Salaf. Faham tidak, Pak? Faham? Jadi ya akhi, sekali lagi saya katakan kepada antum, dan antum harus betul-betul memahami hakikat salaf itu siapa. Nah sekarang beda enggak, Ustadz, antara salaf dengan salafi? Salaf dengan apa? Salafi. Salafi. Salafi dalam bahasa Arab, Pak, ya yang di akhirnya kan ada i. Salafi itu sebetulnya kalau ditulis dalam bahasa Arab itu pakai ya, itu sayat gitu. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan yaun nisbah, nisbat kepada salaf. Dalam bahasa Arab menisbatkan sesuatu kepada sesuatu itu ditambahkan i aja kalau dia mudzakkar. Misalnya kamu orang Jakarta, Jakarti. Kamu orang Bogor, Bogori. Kamu orang Saudi, Saudi. Kamu orang Kuwait, Kuwaiti. Maksudnya apa? Yaitu nisbat kepada apa? Jakarta, nisbat kepada Saudi, nisbat kepada apa? Kuwait. Kamu orang Indonesia, Indonesia. Paham tidak? Itu nisbat kepada mereka, paham? Taib, antum menisbatkan diri kepada negara Indonesia, berarti apa? Indonesia. Indonesia. Demikian pula salafi. Maka fi, i-nya di sini ya, berbentuk ya yang disebut dengan ya nisbat, yaitu nisbat kepada manhaj salaf. Salaf artinya ketika seseorang berkata saya menisbatkan diri kepada manhaj salaf, maka kamu salafi. Paham? Jadi kalau kita menisbatkan diri kepada manhaj salaf, maka disebut apa? Salafi. Ya. Jadi salafi itu bukan singkatan. Tidak seperti yang sebagian orang bilang, salafi itu salah pilih. Ini enggak benar, ya akhwal Islam. Ya. Kalau antum baca di internet, Banyak tulisan-tulisan aneh sekali berbicara tentang hakikat manhaj salaf. Katanya di situ diantaranya disebutkan, ya, saya tidak perlu menyebutkan ya, di internet mana, website mana. Manhaj salafi itu yang pertama kali mendirikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya katakan aneh bin nyeleneh. Aneh bin nyeleneh. Nyeleneh. Kenapa? Karena ya, kewajiban mengikuti manhaj salaf itu sudah ditetapkan oleh Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan para sahabat sendiri dan para ulama setelahnya, bahkan imam yang empat, semuanya memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Adapun Al-Quran, dalilnya jelas dalam surat At-Taubah ayat 100, baca aja. Surat apa? Surat apa? At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan apa? Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Perhatikan, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Lihat, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mereka di sini siapa? Muhajirin dan Ansor. Ansor. Apa yang terjadi? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Allah menyatakan keriduan kepada muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka. Berarti siapapun yang mengikuti muhajirin dan Ansor, dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham, Pak? Berarti ayat ini tegas tidak, Pak, menunjukkan wajibnya mengikuti siapa? Para sahabat. Jelas. Adapun hadis banyak. Di antaranya hadis yang paling sahih riwayat Imam At-Tuhawi dalam Mushkil Al-Athar dengan sanad yang sahih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Inna satakunu fitan," nanti akan muncul fitnah-fitnah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ketika muncul fitnah-fitnah itu apa yang harus kami lakukan, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda apa? Tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Urusan yang pertama siapa? Kalau bukan sahabat. Ya tidak? Rasulullah tegas mengatakan, tarji'una ila amrikumul awal. Di saat terjadi fitnah-fitnah yang dahsyat itu, kembalilah kalian kepada urusan yang pertama. Ini nas yang sangat sharih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita kembali kepada generasi yang pertama. Generasi yang pertama siapa? Sahabat. Adakah sebelum sahabat generasi yang pertama? Enggak ada. Paham ya, akhi? Adapun para sahabat sendiri, ya, mengucapkan untuk mengikuti para sahabat. Contoh Abdullah bin Mas'ud, sebagainya dikeluarkan oleh Ibnu Battah. Demikian pula Al-Lalikai dalam kitab Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau berkata begini, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Mas, jangan tidur, Mas. Baru 5 menit. Ya Allah, udah tidur. Suara saya merdu ya. Jangan bobo, Mas. Enggak disuruh berdiri, Ustaz. Apa? Enggak disuruh berdiri gitu. Oh, kalau gitu kita ngambil kesepakatan dulu ya. Iya, kesepakatan yang tidur berdiri yang depan. Yang tidur. Nanti yang nunjuk Bang Heru insyaallah. Sampai mana tadi? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufan wa aqwamuhum hadyan qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi." Ya. Kata Ibnu Mas'ud apa? Siapa di antara kalian yang ingin mengambil panutan, jadikan orang yang sudah meninggal itu jadi panutan kalian. Mereka itu para sahabat. Ya. Mereka orang yang paling dalam ilmunya, paling bening hatinya, paling lurus jalannya. Mereka suatu kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud menganjurkan untuk mengikuti siapa? Sahabat. Ibnu Abbas ketika berdialog dengan Khawarij, karena Khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Talib, mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Harura. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika datang ke mereka, apa kata orang Khawarij kepada Ibnu Abbas? Maji tabih, ada apa kamu datang kemari? Apa kata Ibnu Abbas? Jitukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim unzila al-Qur'an wa hum a'lamun nasibe. Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada merekalah Al-Qur'an turun. Dan mereka yang paling tahu tentang makna-makna Al-Qur'an. Dan aku tidak melihat di antara kalian ada yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda. Ya. Maka ya akhal Islam, belum lagi ucapan ulama sangat banyak sekali kalau saya bawakan ya akhi. Perintah untuk kita mengikuti manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam yang empat. Ya, ucapan mereka untuk mengikuti para sahabat masyhur sudah, apalagi Imam Syafi'i. Beliau bahkan memberikan kaidah-kaidah yang sangat luar biasa sekali bagaimana mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana diriwayatkan oleh Rabi' bin Sulaiman dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Ya. Di mana Imam Syafi'i berkata apa? Laqad athnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala lisani rasulihi. Sungguh Allah telah memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi dalam Al-Qur'an dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau berkata begini, wa hum fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrakin. Mereka para sahabat di atas kita pada setiap ilmu, pemahaman, demikian pula istinbat, ijtihad dan istidrak. Sampai beliau berkata apa? Wa ara'uhum lana ahmad, dan pendapat mereka itu para sahabat lebih terpuji untuk kita. Wa aula lana indana min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Ini yang ngomong siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Yang di zamannya beliau terkenal dengan Nasirul Hadis, pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam azan ya Allah. Imam Ahmad juga dalam kitab beliau Usulus Sunnah, beliau berkata, min usulis sunnati indana, di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad beliau berkata, lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha, tidak akan beres urusan umat Islam ini kecuali dengan yang membereskan generasi pertamanya. Generasi pertama siapa? Sahabat. Abu Hanifah beliau berkata apa? Idza ja'ana an ashabi Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain, apabila datang dari para sahabat di atas kepala dan mata. Maksudnya harus diterima. Semua ulama sepakat wajib merujuk para sahabat dalam memahami din ini, akal Islam. Karena mereka orang yang paling sempurna pak pemahamannya. Mereka yang paling dalam ilmunya. Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dalam sahihnya bersabda begini, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Perhatikan, jangan tidur. Ya, ini saya udah pol nih suaranya, Pak. Tapi masih kedengeran merdu juga kayaknya nih. Kata Rasulullah SAW, tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Apa maksudnya zaman setelahnya lebih buruk, Pak? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah menafsirkan. Kata beliau apa? Bukan maksudnya raja setelahnya lebih buruk daripada raja sebelumnya. Ekonomi setelahnya lebih buruk daripada ekonomi sebelumnya. Akan tetapi maksud hadis itu ilmu semakin berkurang. Paham tidak? Ilmu semakin apa? Berkurang. Berarti maksud hadis itu tidaklah suatu zaman datang kecuali zaman setelahnya lebih sedikit ilmunya dibanding dengan zaman sebelumnya. Latifah, zaman sekarang kita lebih sedikit ilmunya dibandingkan dengan zaman bapak-bapak kita. Zaman bapak kita lebih sedikit ilmunya daripada zaman kakek-kakek kita. Zaman kakek kita lebih sedikit ilmunya dibandingkan zaman buyut-buyut kita. Mentok terus diurut-urut, mentoknya kemana? Hah? Kok gak pada jawab? Tidur apa? Mentoknya ke zaman? Berarti zaman sahabat yang paling banyak ilmunya secara mutlak berdasarkan hadis ini, ya hadis. Ya. Makanya kalau ada orang berkata di zaman bapak-bapak kita aja enggak ada yang bilang begitu. Nah, dulu bapak-bapak antum ulama apa bukan? Iya. Zaman sebelumnya lagi ulama terdahulu mereka jauh lebih banyak ilmunya. Zaman imam yang 4 lebih banyak ilmunya. Dan zaman tabi'in lebih banyak daripada zaman imam yang 4. Dan zaman sahabat jauh lebih banyak lagi dibandingkan zaman setelahnya. Makanya kalau kita perhatikan, Pak, perselisihan di zaman sahabat sedikit sekali. Semakin jauh dari zaman kenabian, maka perselisihan semakin apa? Banyak. Banyak dan luas. Maka ini menunjukkan, ya akhal Islam, bahwa mengikuti manhaj salaf itu hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Wajib. Berarti manhaj salaf, manhaj bukan manhaj alternatif. Itu satu-satunya manhaj yang harus kita ikuti. Nah sekarang, Ustaz, apakah orang yang menisbatkan diri kepada salaf, dia betul-betul kita katakan benar? Belum tentu juga. Ngaku-ngaku doang sih gampang, ya kan, Pak? Saya salafi. Ya enggak? Sama dengan orang yang berkata saya ahlus sunnah wal jamaah. Apakah setiap orang yang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah kita langsung cap, oh dia ahlus sunnah wal jamaah? Belum tentu, Pak. Kalau menisbatkan diri atau ngaku-ngaku saja gampang, semua orang bisa. Maka dari itulah saudaraku, kalau kita katakan manhajun salafiyun, manhaj salaf, berarti kita harus mengikuti bagaimana metode para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami din ini. Iya. Kita lanjutkan lagi. Jadi apa itu salafiyah? Nah, ada lagi salafiyah. Ya. Yaitu manhaj yang dipegang oleh salafus saleh dalam akidah, ibadah, muamalah, hukum, tarbiyah, dakwah, tazkiyatun nufus dan yang lainnya. Disebut manhajus salaf adalah metode yang diikuti oleh para salafus saleh di kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah manhaj yang disebut dengan manhaj salaf. Jadi siapapun Anda yang mengatakan saya salafi, berarti Anda harus dilihat benar tidak akidah Anda sesuai dengan akidah para sahabat. Iya. Benar tidak cara ibadah Anda, cara beragama Anda, cara bermuamalah Anda, cara dalam ya agama din Anda mengikuti salafus saleh. Kalau Anda berkata, oh saya salafi, tapi cara ibadahnya enggak ngikutin cara ibadah para sahabat. Iya. Saya salafi, tapi tidak mengikuti akidah para sahabat. Saya katakan Anda bukan salafi, walaupun Anda mengaku 1000 kali salafi. Iya. Faham ya akhal Islam? A'azani Allah wa iyakum. Iya. Lupa ini tuh kertas digini-giniin enggak ini. Taib ya ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Sekarang kita masuk bab kedua, wajibnya mengikuti manhaj salaf. Wajibnya mengikuti manhaj salaf. Saya di sini bawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para ulama. Ya, sebetulnya sebagiannya sudah saya sebutkan tadi ya, akal Islam azani Allah wa iyakum. Ya. Sayang cuma 15 lembar ya. Kayaknya sih enggak bakalan cukup ini dalam pembahasan kita. Ya, dipas-pasin aja lah nanti insyaallah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Apa hukumnya ngikutin manhaj salaf? Sudah saya katakan wajib. Apa hujah dan dasar Anda bahwa ngikutin manhaj salaf itu wajib? Saya bawakan dalil-dalilnya. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang mengikuti rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Perhatikan. Dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin ketika turun ayat ini siapa? Sahabat. Kaum mukminin ketika turunnya ayat ini apa? Sahabat. Berarti ya, ayat ini tegas menunjukkan bahwa orang yang tidak mengikuti manhaj mereka, Allah katakan apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan dalam neraka jahannam. Wa sa'at masyara, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Dalil yang kedua tadi sudah kita sebutkan, At-Taubah 100. Allah berfirman, ya, wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum radu an. Ya. Dalil yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga sudah saya sebutkan tadi. Apa kata Rasulullah? Khairun nasi qarni, thumma ladhina yalunahum, thumma ladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi, sebaik-baiknya manusia, generasiku. Kemudian, setelahnya, kemudian apa? Setelahnya. Berarti, persaksian langsung dari Rasulullah. Bahwa manusia terbaik siapa? Sahabat. Sahabat. Karena mereka manusia yang terbaik, kewajiban kita mengikuti yang terbaik. Iya. Dalil yang keempat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayar ikhtilafan katsira, fa 'alaykum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Dan dalam lafaz lain yang sebutkan hadisnya sudah kita sebutkan tadi, bahwa Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Satu di surga, 72 di mana? Di neraka. Siapa yang di neraka? Siapa yang di surga? Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Tegas. Jelas. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Adapun perkataan para ulama banyak sebetulnya. Lalu saya hanya bawakan sedikit saja. Di antaranya perkataan Imam Al-Auza'i. Ya, beliau berkata, "Alaika bi athari man salaf." Hendaklah kalian pegang jejak kaki salaf. "Wa in rafadukan nas," walaupun orang-orang mencemoohkan kamu, menolak kamu. "Wa iyyaka wa ara'a rijal." Jauhi oleh kalian sebatas pendapat-pendapat manusia. "Wa in zakhrafuhu laka bil qaul," walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan yang indah. Perhatikan, ya. Imam Auza'i ini, Pak, seorang tabi'in namanya ya Abdurrahman bin Amr. Kunyahnya Abu Amr Al-Auza'i, terkenal ulama hadis yang terkemuka di zamannya. Ya. Berkata Abdullah bin Mubarak juga seorang tabi'ut tabi'in dan keilmuannya luar biasa. Yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taqribut Tahdzib, ya, kata beliau, Ibnu Mubarak ini terkumpul padanya seluruh perangai-perangai kebaikan. Beliau ulama, beliau mujahid, beliau donatur, dermawan, beliau faqih, ya. Beliau juga ahli sejarah, beliau juga ahli qiraat. Banyak seluruh ilmu beliau kuasai. Seluruh keutamaan beliau kuasai, Pak. Ya, Abdullah bin Mubarak. Pernah suatu ketika dalam sebuah peperangan, Pak. Ya, ketika terjadi perang tanding dulu sebelum perang besar-besaran, ya, ada seorang pasukan Romawi berhasil membunuh 10 orang kaum muslimin. Kemudian pasukan itu menantang dengan sombongnya, "Siapa yang berani melawan aku?" Enggak ada yang berani, diam. Abdullah bin Mubarak langsung tutup wajahnya. Langsung dia lari maju ke depan. Dia diperanginya, dibunuh 10 orang Romawi lagi. Kemudian pergi entah kemana. Kemudian sampai di pasukannya lagi sambil berkata kepada temannya, "Awas kamu kalau beritahu ke orang-orang kalau itu aku." Beliau enggak mau diketahui siapa dia. Keikhlasannya luar biasa. Abdullah bin Mubarak berkata, ya, kata beliau, "Ambillah, jadikan sebagai sandaran kamu adalah athar, yaitu Al-Quran dan hadis, dan ambillah dari pendapat yang menafsirkan hadis dengan benar." Ya, Abdullah bin Mubarak radhiyallahu an, seorang tabi'un tabi'in. Maka pendapat yang benar yang dimaksud oleh Abdul Mubarak, kata para ulama, yaitu pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Dan sudah saya sebutkan tadi perkataan imam yang empat, ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan sudah saya juga sebutkan perkataan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Itu semua menunjukkan, Pak, dengan jelas dan tegas bahwa kita wajib mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya di sini bahas nama lain salaf. Apa nama lain mereka? Nama lain mereka yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama lain mereka apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang masyhur. Kapan munculnya penamaan Ahlus Sunnah, Pak? Penamaan Ahlus Sunnah itu sudah muncul zaman tabi'in. Zaman apa? Tabi'in. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam muqaddimah sahihnya dengan sanadnya kepada Muhammad bin Sirin. Di mana Muhammad bin Sirin berkata begini, "Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad." Mereka dahulu tidak pernah bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika muncul fitnah, ya, kulna, maka kami mulai berkata, "Samulana rijalakum." Sebut nama-nama perawi kamu. Siapa? Fayundhar, lalu diperiksa. Fa in kana min ahli sunnah, jika ia termasuk ahli sunnah, fayuqbal hadithuhu, maka diterima hadisnya. Wa in kana min ahli bid'ah, tapi kalau dia termasuk ahli bid'ah, fala yuqbal hadithuhu, maka tidak diterima hadisnya. Penamaan Ahlus Sunnah berarti sudah muncul di zaman tabi'in. Muhammad bin Sirin ini bertemu dengan 30 sahabat lebih, Pak. Ya. Dan Muhammad bin Sirin ini termasuk tabi'in pertengahan. Karena para ulama membagi tabi'in menjadi 3 bagian. Tabi'in besar, tabi'in pertengahan, dan tabi'in apa? kecil. Siapa tabiin besar? Yaitu tabiin yang bertemu dengan para sahabat besar, bertemu dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Siapa yang pertengahan? Yaitu tabiin yang tidak bertemu dengan khulafaul arba'ah tadi, tapi mereka bertemu dengan banyak sahabat. Siapa yang sebut dengan tabiin kecil? Yaitu tabiin yang bertemu dengan sahabat-sahabat kecil seperti Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ibnu Umar, yang mereka itu hidupnya belakangan. Nah, ini disebut dengan tabiin apa? Kecil. Nah, Muhammad bin Sirin ini termasuk tabiin pertengahan. Iya. Nah, Muhammad bin Sirin menyebutkan di situ, kalau ternyata dari Ahlus Sunnah diterima hadisnya, kalau tidak maka ditolak. Berarti penamaan Ahlus Sunnah sudah ada waktu itu, ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Penamaan selanjutnya apa? Ahlul Hadis. Ahlul Hadis. Dan ini masyhur di zaman Imam Ahmad penamaan itu. Imam Ahmad ketika menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa akan ada suatu kelompok dari umatku yang akan terus tampak di atas kebenaran. Apa kata Imam Ahmad? Illam yakunu ahlal hadis fala adri man hum. Kalau bukan maksudnya ahli hadis, saya tidak tahu siapa lagi mereka. Iya. Mereka disebut ahlu hadis, Pak, karena mereka sangat kuat berpegang kepada apa? Hadis dan athar. Dan mereka sangat perhatian dalam membedakan antara yang sahih dan yang dhaif. Makanya mereka disebut dengan ahlul hadis. Iya. Di antaranya juga disebut dengan as-sawadul a'zam. Disebut dengan apa? As-sawadul a'zam, walaupun hadis tentang as-sawadul a'zam itu dhaif, tidak sahih. Iya. Di antara nama mereka juga al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Golongan yang apa? Selamat. Selamat diambil dari hadis bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Satu di surga, 73 di neraka. Berarti yang selamat hanya satu. Maka mereka disebut dengan al-firqatun najiyah. Penamaan selanjutnya disebut dengan at-ta'ifatul mansurah. At-ta'ifatul mansurah. Apa itu? Kelompok yang dibela atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang dibela atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis yang sahih dari Imam Ahmad dan Tirmidzi, la tazalu ta'ifatum min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin la tazalu ta'ifatum min ummati mansuratan. Akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang ditolong oleh Allah. Maka disebut kemudian dengan istilah at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong. Iya, dengan hujjah dan keterangan. Nama selanjutnya ya akhul Islam, yaitu al-ghuraba. Apa itu? Al-ghuraba. Jamak daripada ghorib. Siapa al-ghuraba, Pak? Al-ghuraba itu artinya orang-orang yang terasing. Kenapa? Karena mereka terasing di kalangan kaum muslimin sendiri. Terasing dalam penampilannya, karena mereka menghidupkan sunnah Rasul. Terlihat terasing dengan jenggotnya di atas mata kakinya, Pak. Terasing enggak? Iya. Bahkan di zaman sekarang kerasa bangetlah terasingnya. Kalau antum pergi ke Bali di sana, oh, jenggot di atas mata kaki, semua orang melototin, awas jangan-jangan teroris ini ya. Iya. Wallahu musta'an. Terasing dalam cara sholatnya karena ngikutin sunnah Rasul, menjauhi bid'ah. Terasing dalam akidahnya karena mengikuti para sahabat. Terasing. Ya, diasingkan. Taib ya akhir Islam azani Allahu alaihi wa iyyakum. Sekarang kita masuk kepada pokok-pokok manhaj salaf. Nah, ini yang paling penting nih untuk kita bahas. Ya. Nah, ini pembahasan kita insyaallah sampai selesai. Taib ya akhir Islam azani Allahu wa iyyakum. Apa pokok-pokok manhaj salaf? Ashabil hadis. Yang pertama, dalam masalah akidah yang menjadi dasar atau pondasinya adalah Al-Quran, Sunnah dan ijma' para sahabat. Adapun kias tidak berlaku dalam akidah. Perhatikan, dalam masalah akidah dalil kita hanya Al-Quran, terus hadis yang sahih, terus ijma para ulama. Perhatikan, ini akidah. Saya mau tanya sama antum, apa itu akidah? Akidah secara bahasa dari kata akoda, yaqidu uqdatan, artinya ikatan. Tapi secara istilah, akidah itu artinya keyakinan. Akidah itu apanya? Keyakinan. Artinya keyakinan, akidah. Iya. Keyakinan. Dalam masalah agama, Pak, dibagi oleh para ulama ada masalah akidah yang ini berhubungan dengan masalah-masalah ya ilmiah. Ada masalah-masalah yang disebut dengan hukum. Masalah apa? Hukum yang berhubungan dengan masalah amaliyah, yang disebut kemudian dengan istilah fikih di belakangan ini, Pak. Ya, fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih Ramadan, fikih haji. Paham tidak? Nah, dalil dalam masalah akidah hanya tiga: Al-Quran, hadis, dan ijma. Tapi dalam masalah fikih, Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Nah, mungkin di antara antum masih banyak bingung, apa sih ijma, apa sih kias? Nah, kita akan bahas insyaallah sedikit demi sedikit dulu ya. Al-Quran, udah paham insyaallah Al-Quran ya, Pak? Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Wajib diyakini bahwa Al-Quran itu dijamin oleh Allah untuk dijaga sampai akhir zaman. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak terjaga dan bahwasanya Al-Quran sudah dirubah-rubah, dia murtad dari agama Islam. Ya, karena keyakinan seluruh kaum muslimin bahwa Al-Quran yang kita miliki itu dijaga oleh Allah kemurniannya. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Ya, ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak, Pak, kelompok yang mengatakan Al-Quran sudah tidak otentik lagi? Ada, Ustaz. Ada. Siapa mereka? Syiah masyhur. Syiahnya Syiah Itsna Asyariyah, yang disebut dengan Syiah Imamiyah Rafidhah. Iya. Mereka punya keyakinan bahwa para sahabat kafir dan para sahabat yang merubah-rubah Al-Quran. Maka mereka punya keyakinan bahwa Al-Quran yang ada pada kita itu katanya apa? Sudah tidak asli lagi. Iya. Maka dari itu banyak ulama yang mengatakan mereka bukan Islam. Bukan apa? Islam. Bukan Islam. Ikhwatul Islam. Iya. Ada lagi, Pak, kelompok lain yang mengakui Al-Qur'an tapi menolak Al-Qur'an kalau tidak sesuai dengan akalnya. Siapa mereka? Mu'tazilah. Mu'tazilah, keyakinan mereka apa? Akal lebih tinggi dari apa? Wahyu. Maka Mu'tazilah merasa perlu mengatakan Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an apa? Karena makhluk tidak sempurna. Akal makhluk, Al-Quran makhluk. Sesama makhluk gak masalah dong kalau kita kritik. Makanya orang liberal itu kan Mu'tazilahnya kebangetan. Akhirnya seperti halnya orang Mu'tazilah, semua dalil dari Al-Quran dan hadis yang tidak sesuai dengan akal wajib ditolak atau ditakwil. Ini jelas batil. Iya. Ini bukan manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, Pak. Setiap dalil dari Al-Qur'an dan hadis kalau bertabrakan dengan pendapat wali ditolak. Ini sufiah. Kenapa? Karena orang sufi punya keyakinan wali itu lebih tinggi dari nabi dan rasul. Dan wali itu maksum, enggak mungkin salah. Sehingga akhirnya perkataan wali itu harus di usung lebih daripada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya mereka menganggap kalau ada ayat Al-Quran atau hadis yang bertabrakan dengan pendapat wali ditolak gitu. Ini semua Pak jalan yang menyimpang dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, menyimpang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an wajib kita imani, Pak. Tapi ingat, Pak, dalam tata cara memahami Al-Qur'an enggak boleh sembarangan. Dalam tata cara memahami Al-Qur'an, para ulama sudah memberikan kepada kita bagaimana metodenya, manhajnya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir, berkata, ya, menjelaskan tentang ahsanu turuqit tafsir, tata cara tafsir yang paling bagus. Kata beliau yang pertama apa? An yufassara al-Qur'anu bil Qur'an. Cara yang pertama apa? Tafsirkan Al-Qur'an. Yang kedua apa? Tafsirkan Al-Qur'an dengan apa? Hadis yang sahih. Yang ketiga apa? Tafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat sahabat. Yang keempat apa? Tafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat tabi'in. Kalau yang empat ini sudah tidak lagi, baru kembalikan kepada bahasa Arab yang fasih. Perhatikan ya akhwat Islam, ini Ibnu Katsir memberikan kepada kita manhaj dalam memahami Al-Qur'an. Taib, bagaimana cara menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an? Banyak sekali cara-caranya, Pak, metode-metodenya. Bukan di sini tempatnya, Pak. Iya. Kalau mau nanti ada daurah khusus tentang metode menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Iya, dan sudah saya sebutkan juga sebagiannya dalam buku saya yang berjudul Sebaik-baik Kamu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Di situ disebutkan metode-metode bagaimana cara menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Yang jelas, orang biasa enggak mampu. Kenapa? Orang yang ingin menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dia harus betul-betul faham tentang apa? Pertama, ilmu bahasa Arab. Ilmu apa? Yang kedua, ilmu ma'anil huruf. Makna-makna huruf-huruf bahasa Arab. Yang ketiga, ilmu balaghah. Ilmu sastranya Arab. Karena Al-Qur'an itu sastra yang sangat tinggi dalam bahasa Arab. Kalau Anda belum menguasai itu, jangan sekali-kali nafsirin Quran sendiri. Iya, hati-hati. Modal terjemahan ditafsirkan, oh, dicocok-cocokin, kali cok sama dengan cocok. Wah. Bahaya, Pak. Iya. Yang kedua, tafsirkan Al-Qur'an dengan hadis. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menafsirkan hadis tersebut. Karena manusia yang paling tahu tentang makna Al-Qur'an siapa? Rasulullah SAW, tidak ada yang lain. Iya. Itu pun juga harus punya kemampuan ilmu hadis untuk menilai ini hadis sahih atau dhaif. Antum belajar enggak ilmu hadis tuh? Karena harus kuliah dulu, harus mulazamah dulu, belajar ilmu hadis, artinya sahih apa enggak. Tahu-tahu yang digunain hadis yang dhaif, bahkan hadis yang sangat dhaif, bahkan naudzubillah hadis palsu, Pak, yang dipakai untuk menafsirkan Al-Qur'an. Ini enggak benar ya akhwat Islam. Yang ketiga, tafsirkan dengan pemahaman para sahabat. Ini pun harus ya akhwat Islam melihat sanadnya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sanadnya kepada sahabat itu saya apa enggak? Saya berikan contoh. Ya akhwat Islam, azani Allah wa yakub. Ya. Ketika menafsirkan firman Allah illa abiri sabilin hatta taktasilu, kecuali penyeberang jalan sampai kamu mandi. Banyak ya yang berhujah dengan tafsir Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan abiru sabil, penyeberang jalan, itu wanita yang menyeberangi masjid. Jadi kata mereka, ayat itu menunjukkan wanita tidak boleh tinggal di mana? Di masjid, kecuali kalau cuma seberang saja, nyebrang saja. Berdasarkan tafsir Ibnu Abbas, dimaksud dengan abiru sabil, maksudnya wanita sebatas menyeberangi masjid. Namun Pak, sanad kepada Ibnu Abbas ini dhaif, karena ia berasal dari periwayatan Afiyah al-Aufi, Dan atiyah ini ma'ruf, matruk, tau matruk? Nah, apalagi itu matruk ya. Bukan petruk, Pak, matruk. Ya. Matruk itu artinya ditinggalkan, dhaif banget itu perawi. Ya. Justru yang sahih dari Ibnu Abbas dari riwayat Sa'id bin Jubair adalah yang dimaksud dengan abirus sabir ay musafir. Artinya apa? Musafir. Paham tidak yang akal Islam? Iya. Nah, berarti tafsir sahabat pun harus dipilah-pilah. Buku yang bagus tentang masalah ini ada buku yang berjudul Sahih Tafsir. At-Tafsir Sahih yang ditulis oleh Hikmat Bashir. Beliau di situ hanya menyebutkan tafsir sahabat yang sahih saja. Adapun yang dhaif dihilangkan. Iya. Nah, kalau tafsir sahabat tidak dapat, baru yang keempat apa? Tafsir tabi'in. Ulama tabi'in banyak. Yang paling terkemuka dalam ilmu tafsir siapa? Mujahid. Murid Imam Ibnu Abbas. Murid Ibnu Abbas langsung. Siapa lagi? Ikrimah. Siapa lagi? Sa'id bin Jubair. Ya. Dan lagi ulama-ulama tabi'in yang banyak, yang mereka para ahli tafsir, yang sangat dalam pemahaman mereka, karena mereka mengambil Al-Quran langsung dari para sahabat. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, kalau cara empat cara ini tidak ada, baru kata Ibnu Katsir, kita lihat bahasa Arab yang fasih. Bahasa Arab apa? Yang fasih. Taib. Nah, inilah ya akhi cara memahami Al-Quran. Yang kedua, dasar yang kedua apa? Setelah Al-Quran, sunnah Rasulullah. Hadis yang sahih. Ingat Pak, hadis yang sahih. Baik itu hadis mutawatir ataupun hadis ahad. Hadis yang sahih. Ya, bukan hadis yang dhaif. Dalam masalah akidah hadis dhaif enggak boleh diterima. Seluruh ulama sepakat dalam masalah ini. Dalam masalah akidah tidak boleh ditetapkan oleh hadis apa? Dhaif, tidak boleh. Apalagi kalau enggak ada sanadnya. Ya. Apalagi kalau tidak ada apa? Sanadnya. Makanya ya akhwal Islam, siapapun yang menetapkan masalah akidah dengan hadis dhaif wajib ditolak. Dan itu pendapat yang mungkar, bahkan keyakinan yang mungkar. Apalagi kalau ternyata keyakinan itu dibangun di atas hadis yang apa? Yang palsu. Ya. Hadis yang palsu banyak sekali berseliweran ya akhi di zaman sekarang. Contoh misalnya hadis tawassalu bi jahi fa inna jahi indallahi azim, bertawassullah dengan kedudukanku karena kedudukanku di sisi Allah agung. Ini hadis palsu ya akhul Islam. Iya. Ada lagi hadis palsu Pak. An-nadhar ila wajhil hasan ibadah, melihat wajah yang cantik itu ibadah. Iya. Ikhwata Islam, lihat. Jadi dalam menetapkan akidah, yang kedua apa? Hadis yang sahih. Yang ketiga apa? Ijma. Ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan. Dalam masalah akidah, ijma yang hanya dipakai hanya ijma sahabat saja. Faham tidak? Kenapa? Karena akidah tidak mungkin berubah sampai akhir zaman. Akidah tidak akan mungkin berubah sampai akhir zaman. Maka ijma yang dipakai dalam akidah hanya ijma sahabat, tidak generasi yang lainnya. Karena semua masalah akidah sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang akidahnya tidak sesuai dengan akidah sahabat, maka ya akhul Islam, itu adalah akidah yang pasti salah. Pasti apa? Contoh akidah Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir. Karena pelaku dosa besar sudah berhukum dan hukum selain Allah. Sedangkan Allah mengatakan siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Ini keakidah yang tidak dipahami oleh para sahabat demikian. Iya, karena tidak setiap yang berhukum dan hukum selain Allah itu dikafirkan oleh para sahabat. Di sana ada perinciannya, telah dijelaskan oleh para ulama. Akidah Murjiah mengatakan amal tidak termasuk iman. Ini akidah sahabat? Bukan. Orang Murjiah mengatakan iman itu cukup keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan. Amal tidak termasuk iman. Amal tidak mempengaruhi iman. Jadi yang penting kamu sudah yakin, kamu sudah bersyahadat, selesai. Kamu berbuat dosa sebesar apapun tidak akan mempengaruhi imanmu. Sehingga menurut mereka orang yang paling banyak berdosa dengan orang yang paling bertakwa sejajar. Ini jelas Pak, keyakinan yang aneh. Ya. Bertabrakan dengan Al-Qur'an, hadis dan pendapat sahabat. Mas, jangan tidur, Mas. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Afwan ya, mata ana itu awas banget kalau ngelihat yang tidur itu. Ini Ustaz. Ikhwata Islam. Jadi ijma' yang dipakai dalam masalah akidah, ijma' siapa? Sahabat. Ya. Maka dari itulah ya akhi, dalam masalah akidah, siapapun yang tidak mengikuti akidah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolak, wajib tolak. Ya. Nah, ini akhul Islam saudara-saudaraku sekalian. Apa sih Ustaz akidah para sahabat, wudu ini pembahasannya harus kajian rutin, Mas. Iya. Untuk membahas akidah para sahabat itu harus kajian rutin, panjang masalahnya. Pembahasannya harus membahas buku. Tapi tidak apa-apa, saya mau tunjukkan aja buku-bukunya. Insya Allah mudah-mudahan antum mau merujuknya. Tapi sayangnya bahasa Arab, Pak. Kitab Usulus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal sudah terjemahkan. Kitab Al-Imam yang ditulis oleh Imam Al-Lalikai dengan judul Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab yang ditulis Imam Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syariah. Kitab yang ditulis oleh Ibnu Battah. Ya. Demikian pula yang ditulis oleh Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam Muzani, murid daripada Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 265 Hijriah, juga menulis kitab yang berjudul Syarh Sunnah. Akhi, kalau kita ingin mengetahui akidah salaf, rujuk kitab-kitab yang ditulis oleh generasi salaf yang di bawah tahun 300-an. Imam Ahmad generasi salaf masih. Ya, maksudnya di bawah tahun 300-an. Demikian pula ya, yang saya sebutkan tadi, Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i langsung dan belajar fikih dan akidah kepada Imam Syafi'i langsung. Beliau sudah menulis buku yang berjudul Syarh Sunnah. Ya, Syarh Sunnah. Dan di situ dalam kitab Syarh Sunnah Imam Al-Muzani itu tegas mengatakan Allah bersemayam di atas arasy. Ya. Dan beliau yang paling banyak bahkan termasuk murid terkemukanya Imam Syafi'i. Bahkan beliaulah penerus mazhab Syafi'i setelah Imam Syafi'i rahimahullah meninggal dunia. Al-Imam Al-Muzani. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi. Ini ya, banyak lagi kitab-kitab yang lain yang perlu antum apa namanya? Kaji dan telaah. Dan kalau bisa kaji buku-buku tersebut dalam kajian-kajian agar kita tahu langsung bagaimana akidah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad-sanad yang sahih kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Pak, Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu memperhatikan sanad, Pak. Enggak kayak selain Ahlussunnah, Pak. Ahlussunnah itu selalu memperhatikan sanad. Kalau bawa perkataan Imam Syafi'i dilihat sanadnya sahih apa enggak? Iya. Kalau ada orang yang membawa perkataan dari Ali bin Abi Thalib atau dari Umar bin Khattab atau dari Abu Bakar, kita lihat lagi sanadnya sahih apa enggak. Kalau enggak ada sanadnya, dilihat kok enggak ada sanadnya, enggak bisa kita pastikan itu perkataan sahabat tersebut. Karena ini masalah akidah, bukan masalah ya yang sifatnya perkataan hikmah biasa. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Seperti misalnya yang disebutkan dalam kitab Ithaf Sadatil Muttinin Muttaqin, menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. dan itu jadikan dalih oleh mereka untuk menolak Allah tidak berada di atas arasy. Ini tidak ada sanadnya kepada Imam Syafi'i sama sekali. Bahkan kalau pasti memastikan itu perkataan Imam Syafi'i itu termasuk dusta atas Imam Syafi'i rahimahullah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Ini yang kedua. Apa itu? Sun. Yang ketiga apa? Ijma. Sudah kita bahas tadi ijma yang diterima dalam masalah akidah apa? Ijma sahabat. Ingat, ijma sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ya akhul Islam, ini adalah kalau para sahabat bersepakat. Bagaimana kalau para sahabat berbeda pendapat? Para sahabat tidak pernah berbeda pendapat dalam masalah akidah. Ya. Para sahabat tidak pernah berbeda pendapat dalam masalah apa? Kecuali dalam cabang yang sedikit saja. Contoh, apakah Rasulullah melihat Allah atau tidak? Ya. Menjadi perselisihan para sahabat. Sebagian mengatakan melihat, sebagian mengatakan tidak, sebagian memberikan perincian. Rasulullah melihat dengan mata kepalanya. Ya, melihat dalam tidurnya mata hatinya dan tidak melihat dengan mata kepalanya. Dan itulah pendapat yang paling kuat insyaallah. Ya. Ikhwatul Islam, namun semua sahabat sepakat bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kalau para sahabat berbeda pendapat dalam masalah fikih, bagaimana Pak sikap kita? Atau berbeda pendapat dalam memahami suatu hadis, bagaimana Pak pendapat kita? Sikap kita bagaimana? Sikap kita yang pertama, kata Imam Syafi'i apa? Fa in ikhtalafu, kalau para sahabat berbeda pendapat, maka kita ambil pendapat yang mendekati dalil. Yang mendekati apa? Dalil. Kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kita pegang. Paham? Iya. Contoh, Ibnu Abbas berpendapat haji yang harus didahulukan haji tamattu. Sementara khulafa yang empat, Abu Bakar, Umar, khalifah Abu Bakar dan Umar, lebih mendahulukan haji ifrad. Haji apa? Ifrad. Terjadi perselisihan. Sampai-sampai Ibnu Abbas pernah suatu ketika, dan ini merupakan manhaj yang agung ya. Suatu ketika Ibnu Abbas di majlisnya menetapkan bahwa Rasulullah SAW dahulu ingin merubah hajinya menjadi haji tamattu. Karena waktu itu, waktu Rasulullah haji wada, Rasulullah hajinya haji apa? Siapa yang tahu? Hah? Haji Qiran. Karena haji ada tiga, haji tamattu, haji Qiran, sama haji ifrad. Iya. Apa itu haji Qiran? Apa itu buat pembahasannya masalah fikih, Pak? Nih, bukan di sini saya menjelaskannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji Qiran, kenapa? Karena beliau membawa hewan haji, hewan sembelihan. Sesampainya di kota Makkah, Rasulullah SAW bersabda, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu wala ja'altu umratan." Kalau aku masih sempat, aku ingin sekali merubah. Kalau bukan karena aku membawa hewan sembelian, aku ingin menjadikannya umrah saja. Maksudnya beliau ingin jadikan haji tamattu. Dalil itu yang dijadikan hujah oleh Ibnu Abbas bahwa haji tamattu itu yang harus dipilih. Rupanya di antara muridnya Ibnu Abbas ada yang bilang kepada Ibnu Abbas apa? Ya Ibnu Abbas, tapi Abu Bakar dan Umar mereka lebih mengutamakan haji ifrad. Mendengar itu Ibnu Abbas marah sekali, Pak. Apa kata Ibnu Abbas? Ya. Yushiku an tanzila alaikum hijarah minas sama. Hampir-hampir Allah turunkan kepada kalian batu dari langit. Aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah, lalu kalian sampaikan kepadaku perkataan Abu Bakar dan Umar. Maksudnya apakah kalian menganggap bahwa perkataan sahabat ini bisa melawan perkataan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini manhaj yang agung sekali ini. Diajarkan oleh Ibnu Abbas bahwa kewajiban kita lebih mendahulukan Al-Quran dan hadis di atas ucapan siapapun juga. Luar biasa. Padahal Ibnu Abbas ini sangat menghormati Abu Bakar dan Umar, sangat menghormati. Tapi karena beliau melihat ada dalil yang lebih kuat, maka beliau lebih mendahulukan apa? Dalil. Inilah manhaj salaf, inilah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, lihat ya akhwal Islam, para sahabat berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan yang paling kuat insya Allah dalam hal ini manhaj madhabnya Ibnu Abbas. Kenapa? Karena dalilnya apa? Kuat. Ini sikap yang pertama, Pak. Jadi kalau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berbeda pendapat, kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kita rajihkan. Dan kita berikan udzur kepada sahabat yang lainnya. Sikap yang kedua apa, Pak? Sikap yang kedua, ya, bahwa apabila para sahabat berbeda pendapat menjadi dua pendapat, maka kita tidak boleh membuat pendapat yang ketiga. Kalau para sahabat berbeda pendapat menjadi tiga pendapat, kita tidak boleh membuat pendapat yang keempat. Karena kata para ulama, para perselisihan sahabat misalnya jadi dua pendapat, seakan-akan mereka bersepakat bahwa makna ayat tersebut atau hadis tersebut hanya dua, kalau enggak ini atau itu. Maka siapa yang membuat pendapat yang ketiga, berarti mereka telah keluar dari manhaj para atau mengikuti pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, itu ya akhul Islam, azan ya Allah ya. Nah, ini akhi. Jadi saya ulangi lagi, dalam masalah akidah apa? Al-Qur'an, terus hadis, terus ijma. Sekarang saya mau tanya, kias berlakukah dalam masalah akidah? Apa itu kias? Kias itu analogi. Kalau orang Indonesia nyebutnya apa? Analogi. Walaupun sebetulnya analogi itu salah satu dari jenis kias yang disebut dengan istilah kias syabah. Karena kias itu macam-macam, Pak. Kias itu kalau kita definisikan apa? Ilhaqu aslin, ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi bi jami'il illati bainahuma. Kias itu artinya menyamakan hukum cabang dengan hukum pokok asal dalam suatu hukum karena adanya persamaan ilat. Karena persamaan apa? Ilat. Apa itu ilat? Ada yang tahu ilat? Ilat, ilat itu wasfun dhahirun mundhabitun ghairu mulghan, ya. Sifat yang tampak dan tetap. Itu ilat. Sifat yang tampak dan apa? Tetap. Dan tetap dan tidak ditolak oleh syariat. Kalau orang, kalau kita lebih simpel mengatakan alasan suatu pensyariatan. Contoh, arak haram. Arak apa? Apa ilat diharamkannya arak? Kata mereka, karena itu memabukan. Kenapa? Memabukan. Oh, ini dia, memabukan itu namanya ilat hukum. Paham tidak? Rasulullah melarang menjual belikan bangkai. Apa ilatnya? Kata para ulama, karena bangkai itu ilatnya pertama dia tidak ada manfaatnya. Yang kedua karena itu najis. Berarti kata para ulama, dikiaskan kepada bangkai, semua perkara yang tidak ada manfaatnya atau najis maka tidak boleh dijual belikan. Paham tidak? Jadi Pak, untuk mengkiaskan itu harus terpenuhi tadi. Ada cabang yang akan dikiaskan, ada pokok, dan pokok ini yang ditunjukkan oleh dalil. Ada lagi apa? Hukum. Hukumnya wajib atau sunnah, atau haram, atau makruh, atau mubah. Ada lagi apa? Persamaan ilat. Ilatnya harus sama. Kalau ilatnya tidak sama, ya, maka kiasnya salah. Kalau ilatnya bertabrakan dengan dalil, kias yang bertabrakan dengan dalil itu tertolak. Contoh kias yang tertolak, Abu Hanifah berpendapat seorang wanita yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan dua saksi. Misalnya kalau ada akhwat senang sama Abang Heru misalnya. Yes. Tahu-tahu bang, akhwatnya bilang, "Bang, nikah yuk, udah enggak usah pakai wali dan dua saksi," kata Abu Hanifah, "Boleh kok." Udah langsung akad aja di situ. Tapi ada ya. Boleh itu tadi. Hah? Boleh. Nah, dulu belum selesai. Menurut Abu Hanifah sah. Menurut Abu Hanifah apa? Kenapa? Hujjah Abu Hanifah kias. Dikiaskan dengan apa? Dengan akad jual beli. Kalau antum jual beli dengan seorang wanita tanpa wali tua, tanpa saksi, sah. Maka demikian pula akad nikah. Sementara jumhur ulama berpendapat haram wanita menikah tanpa izin wali dan tanpa dua saksi. Saksi. Hujjahnya hadis, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Demikian pula Rasulullah bersabda, ayyuma mra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahuha batilun batilun batil. Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, batil, batil. Mana yang paling kuat dalam masalah ini? Jumhur. Jumhur. Abu Hanifah kiasnya bertabrakan dengan dalil. Setiap kias yang bertabrakan dengan dalil tertolak. Kenapa, Pak? Karena kias itu boleh dilakukan kalau tidak ada nas. Kalau masih ada nas, kias tertolak. Kias apa? Ya, tertolak. Paham gak, Mas? Ditutup. Jadi kalau apa, menguap ditutup supaya setan gak masuk. Sebentar, diberitahukan kepada para ibu yang membawa putra-putrinya, dimohon untuk mengkondisikan putra-putrinya tersebut supaya menjaga ketertiban. Jadi supaya daurah kita lebih enak nih. Ini pembahasannya mantep banget nih. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu. Saudaraku, jadi saya katakan kias itu tidak berlaku di mana? Dalam masalah apa? Akidah. Kenapa? Karena masalah akidah tidak diketahui padanya ilatnya. Sedangkan syarat kias itu harus diketahui ilatnya. Kesalahan besar dalam masalah akidah menggunakan kias dalam akidah, terutama yang berhubungan dengan sifat Allah. Ada orang berkata begini, Pak, kalau Allah berada di atas arasy, berarti arasy lebih gede dong dari Allah. Kalau Allah berada di langit, berarti langit lebih gede dong dari Allah. Percuma kita ucapkan Allahu Akbar. Kenapa dia berucap seperti itu? Karena dia kiaskan dengan makhluk. Kalau antum bersemayam di atas kasur, kasurnya lebih gede dari antum. Kalau antum berada di rumah, rumahnya lebih gede dari antum. Dia kiaskan Allah dengan makhluk. Padahal Allah tidak bisa dikiaskan dengan ketika Allah, kita katakan Allah bersemayam di atas arasy, tidak mengharuskan Allah nempel di arasy dan Allah butuh arasy, tidak. Demikian pula perkataan mereka, kalau Allah berada di atas arasy berarti Allah butuh tempat. Saya katakan ucapan ini akibat mereka mengkiaskan dengan makhluk. Yang namanya antum kalau berada di suatu tempat, latis ya, di pertama, antum butuh pada tempat tersebut. Yang kedua, antum dilingkupi oleh tempat tersebut. Kalau antum di atas kasur, ditarik kasurnya jatuh. Ya. Mereka mengatakan kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh tempat dong. Kalau Allah butuh tempat, makhluk dong, bukan Allah namanya. Kenapa mereka ucapkan begitu, Pak? Karena mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Tapi kalau mereka katakan Allah tidak sama dengan makhluknya, Allah bersemayam di atas arsy tanpa butuh tempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Paham tidak, Pak? Dia maha mendengar lagi maha melihat. Mendengar, Allah mendengar. Manusia mendengar tidak, Pak? Apakah berarti mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya manusia? Tidak. Allah maha melihat, manusia melihat. Apakah berarti melihatnya Allah sama dengan melihatnya manusia? Enggak. Demikian pula bersemayamnya Allah di atas arsy tidak sama dengan makhluknya. Tapi kemudian mereka maksakan, oh kamu yang mengatakan Allah di atas arsy itu kafir itu, berarti Allah butuh tempat, berarti begini dan begitu. La haula wala quwata illa billah. Pemberian konsekuensi yang kita tidak pernah meyakini seperti itu. Karena keyakinan kita, Pak, Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya dan tidak boleh dikiaskan. Masalah akidah tidak boleh dikiaskan. Makanya perkataan orang yang mengatakan kalau Allah berada di atas aras, berarti aras lebih gede dong daripada Allah. Iya. Sama dengan orang yang mengatakan, yang menolak adab kubur. Lah kalau orang dimakan ikan gimana diadabnya tuh? Orang yang dibakar pakai api sampai debunya hilang, gimana tuh ngadabnya? Dikiaskan gak bisa dikiaskan, apa itu alam gaib. Allahu ala kulli syai'in qadir. Kalau dikata dia jawab, ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu untuk mengadab dia, kita pun berkata Allah pun maha kuasa untuk bersemayam di atas arasy tanpa harus dikatakan arasy lebih besar daripada dirinya. Bukankah Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Hanya dia yang tahu tentang sifatnya. Anda tidak tahu. Masalah-masalah gaib jangan dikiaskan dengan akal. Jangan dipikirkan dengan apa? Akal. Maka masalah akidah seperti ini gak berlaku kias, Pak, gak boleh. Makanya orang yang mikirin Allah, kalau Allah berada di atas arasy, berarti arasynya lebih gede dari Allah, itu seperti orang buta. Ya, selama hidupnya dia buta, kecuali melek satu detik, Pak. Pas melihat, pas melek itu ngelihat kepala kebo, buta lagi. Sehingga dalam hidupnya dia tidak tahu kecuali kepala kebo. Ketika disebutin kepala gajah, yang teringat kepala siapa? Kebo. Ya enggak, Pak? Maka dari itu kalau dikatakan Allah punya tangan, antum pikir-pikir tangan Allah kayak gimana? Yang terpikir tangan siapa? Tangan situ. Karena kita tidak pernah melihat tangan kecuali yang kita lihat. Nah disinilah ya akhul Islam, tidak bisa dikiaskan. Orang yang sesat dalam masalah akidah itu akibat mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Tersesat jalan dia. Faham tidak, Pak? Jadi dalam masalah akidah berlaku kias? Tidak berlaku kias. Iya. Makanya mereka menolak Allah turun ke langit dunia. Gimana Allah turun? Iya. Kalau Allah turun berarti arasnya kosong dong. Mau dipikirin sama dia. Emangnya ente turun dari atap ke bawah? Ya. Kalau dipikirin gitu, dikiaskan dengan makhluk. Akhirnya apa? Ah, gak mungkin Allah punya sifat turun. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Yang namanya sepertiga malam kan ada terus. Kalau ini udah hilang sebelas sepertiga, tuh gimana tuh? Berarti Allah berada di langit terus, arasnya siapa yang jaga? Lah, ilaha illallah. Inilah, Pak, akibat daripada mengkiaskan Allah dengan apa? Makhluk. Otaknya error, Pak, kayak gini, Pak. Ya. Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya, ya akhul Islam. Ya. Maka ya akhul Islam, azani Allah ya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, ya. Adapun masalah fikih, naam, masalah fikih berlaku padanya apa? kias. Itu pun juga ada yang kiasnya enggak benar kayak kita sebutin tadi, Pak. Kias yang bertabrakan dengan dalil. Paham enggak, Pak? Paham insyaallah? Insyaallah. Nah. Baik, saudara-saudaraku sekalian. Jadi ingat ya, bahwa manhaj salaf berkeyakinan bahwa dalam masalah akidah hujah kita Al-Qur'an, hadis yang sahih dan ijma para sahabat. Wajib kita pahami itu. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, di halaman 12, wajib memahami nas, memahami dalil sesuai dengan pemahaman salafus salih dan penafsiran mereka dan apa yang dinukil dari mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi, pemahaman para sahabat lebih daripada kita. Mereka lebih faham tentang Al-Qur'an dan hadis. Kenapa, Pak? Ada yang bisa menyebutkan kenapa? Kenapa para sahabat lebih paham dari kita? Pertama, Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab mereka. Dan mereka manusia yang paling fasih dalam bahasa Arab. Sudah begitu mereka langsung mengambil tafsir Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah begitu mereka langsung melihat prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an dan hadis. Otomatis, Pak, yang menyaksikan lebih tahu daripada yang tidak menyaksikan. Ya enggak? Makanya istilah orang Arab apa? Laisal khabar kal muayyanah. Sebatas mendengar tidak sama dengan melihat langsung. Para sahabat melihat langsung, kita cuma dengar. Kalau cuma dengar seringkali salah paham. Ya enggak, Pak? Maka dari itu orang yang langsung melihat Rasulullah sholat, langsung melihat bagaimana praktek Rasulullah, lebih faham daripada kita. Faham tidak ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Namun, Pak, dalam memahami pemahaman sahabat ini harus kita ya berikan kaidah-kaidahnya yang harus pahami. Pertama, Pak, ya, bahwa apa yang para sahabat lakukan, paham? Yang amalkan. Kalau itu diamalkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi syariat. Adapun kalau sahabat itu mengamalkannya setelah Rasulullah wafat, paham tidak? Dan beliau amalkan dan kemudian kita lihat adakah penyelisihan dari sahabat lain? Kalau ternyata ada penyelisihan dari sahabat yang lain, itu bukan hujah. Kalau itu tidak ada sahabat yang menyelisihinya, ya, ini menjadi perselisihan para ulama, itu hujah atau bukan. Masalahnya, Pak, bukan apa-apa. Di zaman sekarang ada orang yang mengatakan boleh, enggak masalah membuat ibadah baru. Alasannya dulu di zaman sahabat ya ada sebagian sahabat bikin ibadah dan Rasulullah menyetujuinya. Sebuah contoh misalnya. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sami Allahu liman hamidah, apa kata sahabat itu? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Setelah selesai salat Rasulullah bersabda, siapa di antara kalian yang mengatakan ucapan tadi? Kata seorang sahabat, aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah, sungguh aku melihat ada 30 malaikat yang berlomba-lomba, siapa yang pertama kali mencatatnya. Lalu ada sebagian orang berpendapat begini, lihat sahabat ini bikin bacaan sendiri. Bikin apa? Bacaan sendiri. Dan Rasulullah SAW mengatakan, masya Allah, berarti itu menunjukkan sahabat aja bikin bid'ah kok, bikin bacaan sendiri. Boleh dong kita bikin bacaan sendiri. Masa sahabat boleh, kita gak boleh? Kita katakan, akhi, sahabat ini hidup di zaman siapa? Yang menyetujuinya siapa? Rasulullah menyetujuinya pakai apa? Rasulullah menyetujuinya dengan apa? dengan wahyu langsung dari Allah. Mungkinkah dikiaskan dengan zaman sekarang? Antum bikin sendiri, siapa yang menyetujui antum? Oh, kiai dapat wahyu dari mana? Ya akhi, jangan anda kiaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Dengan manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah wahyu. Maka siapa yang menganggap ada kiai diberikan wahyu, dia sama saja mengatakan ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada setelah Rasulullah yang diberikan wahyu, ya akhi. Wahyu hanya diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah meninggal, wahyu telah terputus dan agama Islam sudah sempurna. Maka tidak boleh berdalil dengan perbuatan sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang Rasulullah yang sahabat lakukan dan ditetapkan oleh Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan apa, Pak? Wahyu. Maka dari itu ya akhi, kalau ada seorang sahabat berpendapat dengan suatu pendapat, kata Imam Syafi'i apa? Dilihat ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apakah pendapat sahabat ini masyhur di kalangan sahabat lain atau tidak? Kalau ternyata sahabat ini pendapatnya masyhur di kalangan sahabat yang lainnya, ya, masyhur di kalangan sahabat yang lainnya, maka pada waktu itu ya akhir Islam kita lihat, ada nggak pengingkaran? Kalau tidak ada yang mengingkari satupun dari para sahabat, menurut Imam Syafi'i itu hujah. Ya, paham tidak, Pak? Ini sebetulnya sering dibahas ya. Dan insya Allah antum sudah paham masalah ini. Ya. Maka ya akhi, ini kaidah yang kedua yang saya perlu sebutkan tadi. Ya. Kaidah selanjutnya yang berhubungan perbuatan sahabat, Pak. Apabila seorang para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan, perhatikan. Apabila para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan, yang tidur mas, enggak, iya, oh, sedang fokus, masya Allah. Apabila para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan, dilihat, kenapa mereka meninggalkan? Kalau mereka meninggalkannya karena belum ada pendorongnya di zaman sahabat. Belum apa? Belum ada pendorongnya di zaman sahabat. Belum dibutuhkan. Lalu kemudian setelah itu dibutuhkan dan maslahatnya jauh lebih besar, boleh, gak masalah. Contoh, di zaman sahabat belum ada ilmu hadis. Ada gak? Ada ilmu hadis? Ada ilmu hadis? Belum. Ilmu hadis baru muncul di zaman Syafi'i, Imam Syafi'i. Zaman setelahnya. Paham gak mas? Iya. Ilmu hadis boleh gak, Pak? Gak ada zaman sahabat kok. Kita katakan di zaman sahabat belum dibutuhkan ilmu hadis. Orang mereka langsung ketemu Rasul, ngapain? Dan para sahabat semuanya adil. Paham tidak, Pak? Para sahabat semuanya apa? Adil. Tapi para sahabat sudah memberikan kepada kita, Pak, dasar-dasar ilmu hadis. Contoh bagaimana Umar sangat ketat dalam masalah meriwayatkan hadis. Sampai-sampai Umar mencambuk Abu Hurairah gara-gara Abu Hurairah sering meriwayatkan hadis. Sampai-sampai ada sahabat yang menyampaikan hadis kepada Umar, diancam sama Umar. Kalau kamu tidak membawa saksi, aku pukul kamu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Abdurrahman bin Auf datang kepada, jam berapa sekarang? Masih lama Ustaz. Oh masih lama, alhamdulillah. Satu jam setengah lagi Ustaz. Kirain sampai jam 11 kita Ustaz. Kirain udah jam 11. Cepet amat kayaknya gitu ya. Aduh sampai mana tadi? Hah? Khalifah Umar Ustaz. Di zaman Umar ya, Abdurrahman bin Auf datang kepada ke rumah Umar, diketok pintu, tok-tok, tiga kali diketok, pulanglah dia. Umar buka, Abdurrahman kemari, kenapa kamu pergi? Kata Abdurrahman bin Auf, karena aku mendengar sabda Rasulullah, kalau kamu mengetuk pintu tiga kali dan tidak diucapkan salam, pulang. Langsung ditarik kerahnya Abdurrahman bin Auf. Kalau kamu tidak membawa saksi, aku pukul kamu. Wah, takutan Abdurrahman bin Auf. Ketemu Ibn Mas'ud, wah diambil. Kamu Ibn Mas'ud, dengarkan hadis itu, dengar, ayo ambil. Masya Allah. Kata Umar apa? Aku tidak menuduhmu macam-macam. Tapi Umar ingin mengajarkan jangan sampai sembarangan dalam meriwayatkan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas, ya di zamannya tadinya beliau itu kalau mendengar ada sahabat yang berkata sabda Rasulullah, oh didengerin Pak, langsung dicatat baik-baik. Ibnu Abbas luar biasa. Tapi di zaman ketika para sahabat sudah banyak yang meninggal dunia, banyak orang-orang yang meriwayatkan sembarangan, Pak. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Muqaddimah Sahihnya. Ya, ada seorang sahabat, seorang tabi'in yang bernama Bashir bin siapa saya lupa. Dia menyamakan hadis-hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Faja'ala Ibnu Abbas la yaltafitu ilayya. Maka Ibnu Abbas tidak menengok kepadaku, tidak dengar. Maka aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Ibnu Abbas, aku sampaikan kepada kamu Rasulullah, sabda Rasulullah, kok kamu tidak mau dengar?" Apa kata Ibnu Abbas? "Inna kunna idza sami'na ahadan yaqulu qara Rasulullah, ibtadaratu ayununa wa aswasami'atu adanuna." Dahulu memang kalau kami mendengar ada orang yang mengatakan Rasulullah bersabda, mata kami langsung tertuju kepada dia. Pendengaran kami sudah siap-siap untuk mendengarnya. Falamma raqiban nasa sa'bu wadzalul. Tapi ketika sekarang orang mengambil dari setiap orang, tidak peduli dan tidak memilah dan memilih. Lam na'khudh illa man 'arafna. Illa mimman 'arafna. Kami tidak lagi mau mengambil kecuali dari orang yang kami kenal saja. Tuh Ibnu Abbas sudah memberikan kepada kita apa? Ya, dasar-dasar ilmu hadis. Maka para tabiin melihat sahabat begitu, mulai mereka berhati-hati, Pak. Apalagi setelah muncul firqah-firqah sesat, Khawarij, Syiah dan yang lainnya, tambah ketat mereka, Pak. Ya, tapi belum ada kaidah-kaidah yang khusus dalam sebuah buku, belum. Tapi itu menjadi sebuah praktek amalia. Setiap perawinya dilihat, "Mas, jangan tidur." Jangan bobo. Tajam banget sebenarnya. Dilihat, Pak. Dan subhanallah di majelisnya ilmu hadis itu, Pak, itu ada mukri dan ada yang ditugaskan untuk mencatat. Si fulan ketika mendengar hadis ini tidur. Si fulan ngobrol, si fulan iya. Sehingga ketika dia meriwayatkan hadis itu ketahuan, "Ah, si fulan dia tidur. Ngapain liatin hadis?" Makanya ya akhi, hati-hati sekali zaman dulu tuh. Ya. Kemudian baru ketika datang Imam Syafi'i dalam kitab Arisalahnya, di situ beliau menyebutkan tentang kaidah-kaidah, tapi masih belum matang. Ya. Baru kemudian datang Imam Ar-Romah Hurmuzi menulis kitab khusus. Tapi belum matang juga. Datang lagi Imam Far, terus sampai datangnya Ibnu Salah. Beliau yang mematangkan ilmu hadis. Latif, ada di zaman sahabat tidak? Dengerin. Ada enggak di zaman sahabat? Enggak. Ilmu hadis? Kenapa tidak ada? Belum dibutuhkan, Mas. Ketika sudah dibutuhkan dan maslahatnya besar untuk membela Al-Qur'an dan hadis, boleh? Itu bid'ah? Bukan, secara istilah bukan. Walaupun secara bahasa betul itu bid'ah, betul. Karena bid'ah secara bahasa itu artinya apa? Semua yang baru muncul. Ya. Perhatikan nih yang pertama nih. Kalau para sahabat tidak melakukan, kita lihat kenapa sebabnya. Yang pertama apa tadi? Para sahabat tidak melakukan karena belum muncul pendorongnya atau belum dibutuhkan di zaman tersebut. Atau yang kedua, apa itu? Para sahabat belum melakukannya karena masih ada penghalang-penghalangnya. Belum mampu mereka lakukan, Pak. Contoh, para sahabat gak ada di zaman sahabat haji naik mobil. Ada gak, Pak? Para sahabat haji naik apa? Onta, kuda. Iya. Nah, sebagian orang ada yang berkata begini, kalau kita ngikutin sahabat, berarti kita naik onta dong. Ini orang asbun, tahu asbun, Pak? Asal bunyi. Ya pantas aja di zaman sahabat Pak naik onta. Coba zaman sahabat ada mobil, mereka pasti naik mobil, Pak. Ya. Keyakinan para sahabat, Pak, masalah dunia itu halal pada asalnya. Saya berikan contoh. yang pertama kali membuat pos kilat siapa? Umar bin Khattab. Umar ya membuat pos-pos, setiap pos diisi kuda-kuda yang dirampingkan dengan jalak ya, setiap berapa mil ada posnya, Pak. Jadi kuda itu berlari kencang, sekencang-kencangnya sampai ke pos itu. Diganti lagi kuda yang baru, kencang lagi pos segitu. Terus yang tadinya kalau ngirim surat bisa berbulan-bulan, ini cuma 3 hari sampai. Yang pertama kali bikin siapa? Umar bin Khattab. Bid'ah. Enggak ada satupun yang mengatakan itu bid'ah. Ini masalah duniawiyah, Pak. Halal, enggak masalah. Makanya seluruh para ulama usul fikih ya, ketika mereka menafsirkan, mereka mengambil firman Allah dalam surat Al-Baqarah 29. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini. Para ulama usul fikih mengambil dari ayat itu apa? Bahwa sesuatu yang berhubungan masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Enggak boleh diharamkan sampai ada dalil. Ini buktinya Umar membuat sebuah sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Bid'ah? Iya, bid'ah secara bahasa. Secara istilah? Enggak. Iya. Secara istilah tidak termasuk bid'ah. Karena bid'ah itu khusus dalam masalah apa? Ibadah. Dalam masalah apa? Din, agama. Saudaraku ya akhul Islam, Umar pula yang pertama kali membuat diwan. Diwan itu sebuah apa? Catatan yang berisi nama-nama para tentara yang ikut berjihad. Dan mereka itu kemudian diberikan dari Baitul Mal kaum muslimin untuk dibagikan kepada para tentara itu. Umar juga yang pertama kali memberikan peraturan setiap yang jadi gubernur beliau akan hitung kekayaannya berapa. Kekayaan gubernur itu dihitung sama Umar, Pak. Ya. Kalau dia punya kekayaan melebihi gajinya, Umar merasa heran. Kamu dari mana? Ditanya sama Umar sedetail-detailnya. Kalau dia bilang, ya saya berbisnis dan yang lainnya. Lalu bagaimana rakyat kamu? Kamu tidak urus itu? Gak sembarangan di zaman Umar itu, masya Allah. Maka dari itulah ya Afi, yang para sahabat tidak lakukan tidak lepas yang pertama tadi. Mereka tidak lakukan karena apa? Belum dibutuhkan. Yang kedua apa? Mereka tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Yang ketiga apa, Pak? Mereka tidak lakukan padahal dibutuhkan di zaman mereka. Dan tidak ada juga penghalang yang mereka mampu lakukan. Berarti itu menunjukkan memang para sahabat meyakini itu tidak disyariatkan. Para sahabat meyakini itu tidak. Saya mau tanya sama antum. Antum sama para sahabat, siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah? Sahabat. Antum lebih cinta dari sahabat? Hah? Siapa yang berani mengatakan saya lebih cinta dari para sahabat kepada Rasulullah? Enggak ada apa-apanya cintanya kita dengan para sahabat, ya akhi. Tapi adakah di antara sahabat yang merayakan kelahiran Rasulullah? Ada? Mana ada para sahabat yang akan Islam merayakan kelahiran Rasulullah SAW? Padahal mereka orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Tidak ada. Mampu tidak mereka lakukan? Sangat mampu. Tapi kok mereka tidak lakukan? Itu menunjukkan memang tidak disyariatkan. Loh, ini kan kita dalam mencintai Rasulullah. Emang antum sama para sahabat lebih cinta antum ya? Mencintai Rasulullah SAW itu dengan cara mengikuti apa? Sunnahnya. Menghidupkan sunnah-sunnahnya yang akhir Islam. Makanya yang akhir ya, merayakan kelahiran Rasulullah di zaman sahabat belum ada. Di zaman tabiin belum ada. Di zaman tabi'ut tabi'in belum ada. Di zaman imam yang empat belum ada. Kapan muncul? Tahun 362 Hijriah. Itu pun yang pertama kali melakukannya Banu Fatimiyah dari kalangan Syiah. Ya akhal Islam, lihatlah ya, sejarah dalam masalah ini. Tawassul atau tabaruk kepada orang soleh. Di zaman sahabat, Pak, mereka tabaruk hanya kepada Rasulullah. Ya. Dengan rambutnya Rasulullah atau dengan pakaiannya Rasulullah, bahkan dengan ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah meludah itu, Pak, ditangkap ludahnya sama sahabat. Wah. Ya. Tapi apakah ada para sahabat yang tabaruk kepada Abu Bakar? Hah? Mas. Udah capek ya? Atau kita istirahat dulu ya, nih? Kita rehat, Ustaz. Ya, sebentar, kita lanjutkan dulu. Ada tidak para sahabat yang tabaruk kepada Abu Bakar? Kepada Umar? Kepada Uthman? Kepada Ali bin Abi Thalib? Adakah yang lebih baik daripada Abu Bakar? Manusia terbaik setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Kemudian siapa? Uthman. Ada enggak sahabat yang tabaruk dengan ludahnya Abu Bakar? Sekarang, Pak, kalau di zaman sekarang ada enggak yang bertabaruk dengan kiai? Nih, ludah saya nih, mau enggak? Ya, akhi, tabaruk yang dilakukan oleh para sahabat hanya untuk makanya orang, memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh tabaruk kepada orang soleh dikiaskan kepada Rasulullah. Tapi perlu ketahui, Pak, dalil mereka membolehkan itu hanya kias, dikiaskan dengan Rasulullah. Sekarang ya akhi, kalau kias itu benar, yang pertama kali pasti melakukan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, demikian pula imam yang empat. Adapun riwayat yang mengatakan Imam Syafi'i tabaruk dengan kuburan Abu Hanifah, itu riwayat tidak ada sanadnya. Ya. Maka dari itulah ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Tabaruk hanya untuk Rasulullah, tidak untuk selain, dan tidak bisa dikiaskan Rasulullah dengan manusia biasa. Rasulullah itu tubuhnya beda, Pak. Rasulullah pernah datang kepada rumahnya Ummu Sulaim. Kemudian dalam keadaan panas beliau tidur, bercucuranlah keringat beliau. Lalu Ummu Sulaim langsung membawa apa? Botol minyak wangi. Dimasukkannya keringat Rasulullah SAW ke botol minyak wangi. Kata Ummu Sulaim apa? Sungguh keringat Rasulullah lebih wangi dari minyak wangi. Coba keringat antum. Kumpulin. Jadi tubuh Rasulullah beda. Memang Rasulullah Allah memberikan kepada tubuh Rasulullah beda, Pak, keberkahan. Rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika haji wada beliau mencukur rambutnya. Maka Rasulullah cukur sebelah kanannya, diberikan kepada seorang sahabat. Iya. Cukur lagi sebelah kirinya, diberikan kepada sahabat dan bilang, "Bagikan kepada para sahabat yang lain." Maka para sahabat pun menjadikan itu sebagai apa? Untuk berkah, keberkahan. Tapi tidak ada satupun riwayat mereka bertabaruk kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, padahal mereka sebaik-baiknya manusia. Abu Bakar lebih baik daripada Imam Syafi'i, Pak. Abu Bakar jauh lebih baik dari seluruh dunia yang ada. Sampai-sampai kata Umar, kalaulah imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia di dunia, lebih kuat imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Maka dari itulah, Pak, tabaruk kepada orang soleh tidak dikenal di zaman sahabat, dan itu tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itulah pendapat yang paling kuat. Wallahu alam. Kita istirahat dulu ya. Iya. Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Wa ashadu anna ilaha ilallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin kareem, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Tadi kita sudah membahas bahwa wajib memahami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini saya sudah berikan kaidah ya yang sudah kita bahas yang terakhir tadi. Kenapa kalau ada suatu ibadah yang tidak dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat apakah mereka meninggalkannya itu karena belum dibutuhkan di zamannya atau karena masih ada penghalangnya. Kalau ternyata mereka tinggalkan sementara dibutuhkan di zaman mereka dan juga tidak ada penghalangnya, artinya mereka mampu melakukan itu, maka itu menunjukkan bahwa para sahabat ya tidak mau atau tidak menganggap itu disyariatkan. Makanya Hudzaifah ibn Yaman berkata, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha." Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kalian yang melakukannya. Setiap ibadah yang tidak pernah ya, setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian lakukan. Ya. Kenapa? Masalah ibadah sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua. Tidak ada satupun yang memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini yang berhubungan dengan perkara yang para sahabat tidak melakukannya, ya akhwat Islam. Adapun sudah kita sebutkan tadi yang sebelumnya tentang perkara yang diperbuat oleh para sahabat. Maka perbuatan para sahabat sudah saya sebutkan tadi tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Maka kalau itu disetujui oleh Rasulullah itu jadi syariat. Tapi kalau tidak disetujui oleh Rasulullah maka tidak menjadi apa? Syariat. Ada tidak perbuatan sahabat yang tidak disetujui oleh Rasulullah? Banyak. Di antaranya seperti ada tiga sahabat yang datang kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya bagaimana sih ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberitahu bagaimana ibadah Rasulullah, apa yang terjadi? Tiga orang ini berkata, "Aina nahnu min Rasulillah?" Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, sedangkan kita tidak. Apa kata mereka? Salah satu mereka berkata, "Saya akan sholat malam terus-menerus, tidak akan pernah tidur." Yang satu berkata, "Saya akan berpuasa terus-menerus, tidak akan berbuka." Yang satu berkata, "Saya tidak akan menikah." Makanya rupanya ya, tiga orang ini ucapannya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu Rasulullah bersabda, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Apakah kamu yang pernah melakukan perbuatan ini dan begitu? Kamu yang mengatakannya? Kata mereka, "Betul ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Apa amma wallah inni akhsyakum lillah wa atqakum lah." Ketahuilah demi Allah, aku ini lebih takut dari kalian dan lebih bertakwa dari kalian. Tapi aku sholat, aku pun tidur malam. Aku berpuasa, aku pun berbuka. Dan aku menikah. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Maka boleh gak kita mengikuti sahabat yang tiga orang tadi? Gak boleh, kenapa? Karena diingkari oleh Rasulullah SAW. Tidak sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW. Pernah juga sahabat pak di perjalanan mereka berzikir dengan keras. Ketika melewati tempat tinggi mereka ucapkan Allahu Akbar dengan keras. Ketika turun Subhanallah dengan keras. Apa kata Rasulullah? Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asman wala ghaiba. Kalian ini kasihani diri kalian sendiri itu. Kalian tuh tidak sedang menyeru Allah yang tuli lagi jauh. Akan tetapi kalian sedang menyeru Allah yang maha mendengar lagi maha dekat. Iya. Maka perbuatan sahabat ini bisa diamalkan, Pak? Tidak bisa. Kecuali yang ada dalilnya jelas ditetapkan oleh apa? Dalil. Dan perlu diketahui, Pak, para sahabat tidak ada yang berani di antara mereka yang berani berbuat bid'ah dalam agama. Jangankan para sahabat, guru mereka yaitu Rasulullah saja enggak berani mengucapkan kalau belum dapat dalil dari Rasulullah, dari Allah langsung. Rasulullah pernah didatangi seorang sahabat dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku sedang berihram sementara kutuku berjatuhan ini. Sementara kalau sedang berihram enggak boleh cukur rambut. Dan aku sudah tidak kuat dengan kutuku ini, ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun tidak berani menjawab. Diam Rasulullah. Tak lama kemudian diberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai dapat wahyu, Rasulullah bertanya, "Mana tadi yang bertanya kepadaku?" Kata Rasulullah, "Cukurlah rambutmu dan bayarlah hadyu dam, menyembelih seekor kambing." Baru Rasulullah berani jawab. Belum dapat wahyu, Rasulullah SAW tidak berani jawab. Ya. Demikian pula para sahabat Rasulullah SAW. Makanya metode yang paling luar biasa ya akhwat Islam dalam memahami din ini hanyalah metode para sahabat Rasulullah SAW. Di antara metode para sahabat, Pak, mereka tidak pernah mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Ini metode agung yang diajarkan oleh para sahabat kepada kita. Tidak ada satupun sahabat yang mendahulukan perkataan Abu Bakar daripada perkataan Rasulullah. Ada? Tidak ada. Ibnu Umar, beliau pendapatnya Haji Tamatu sama dengan Ibnu Abbas. Tapi ketika ditegur kepada Ibnu Umar, "Ayahmu Umar menyelisih pendapatmu." Apa kata Ibnu Umar? Ucapan yang luar biasa. "Apakah ayahku lebih aku dahulukan atau sabda Rasulullah SAW?" Luar biasa ucapan Ibnu Umar ini, Pak. Naam, para sahabat kalau tidak mendapatkan dari Rasulullah, mereka melihat ada enggak fatwa Abu Bakar. Kalau tidak ada fatwa Abu Bakar, mereka lihat ada enggak fatwa Umar. Kalau dia mereka dapatkan fatwa Abu Bakar, mereka pegang kuat-kuat fatwa Abu Bakar. Iya, kalau sudah tidak ada nas dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita bersikap. Selama ada dalil nas dari Al-Qur'an dan hadis, pendapat siapapun dari ulama, ya, minggir dulu. Dalil dari Al-Qur'an dan hadis itulah yang lebih kita dahulukan, karena inilah metode para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah saya sebutkan tadi, Pak, perkataan Ibnu Abbas. Ya. Bahwa Ibnu Abbas berkata apa? "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama," hampir-hampir turun langit batu dari langit kepada kalian. "Aku lulakum qala Rasulullah," aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah, lantas kalian menyampaikan kepadaku perkataan Abu Bakar dan Umar. Artinya kalau sudah ada nasnya jelas, ini nas masalahnya, tahu enggak nas, Pak? Hah? Nas apa nas? Nas itu bukan cuma dalil. Dalam ilmu usul fikih, dalil itu, Pak, dari sisi jelas atau tidak penunjukannya itu dibagi. Ada nas, ada zahir. Ada mujmal, ada mubayan. Nas itu adalah dalil yang maknanya cuma satu, tidak ada makna yang lain. Jelas, gamblang sudah. Ini namanya apa? Nas. Contoh nas sabda Nabi, "Kullu muskirin khamrun." Setiap yang memabukkan itu arak. "Wa kullu khamrin haram." Setiap arak itu haram. Rasulullah mentansis jelas tegas di situ. Setiap yang memabukkan itu apa? Haram. Setiap yang memabukkan haram. Nas. Ada lagi namanya zahir. Apa zahir? Yaitu dalil yang mempunyai dua makna atau lebih, tapi yang satu lebih kuat daripada yang lainnya. Makna yang satu lebih kuat daripada makna yang lainnya. Nah, kebanyakan perselisihan para ulama itu dalam masalah dalil yang seperti ini, Pak. Apakah makna hadis ini sesuai dengan zahirnya atau tidak? Paham tidak, Pak? Hah? Enggak paham ya? Iya. Tolong fokus dulu ke saya, Pak. Jangan liatin Bang Heru. Masalahnya antum pada ngeliatin Bang Heru sih. Yang ceramah saya, bukan Bang Heru. Nas itu tadi apa? Dalil yang maknanya cuma satu, jelas gamblang sudah. Tidak mengandung makna yang lain. Zahir apa? Dalil yang memiliki dua makna atau lebih, tapi salah satunya yang paling kuat. Paham tidak, Pak? Saya mau tanya, kalau saya ngomong ke antum, saya ngelihat singa tadi, apa yang antum pahami? Kau diem? Tadi saya ngelihat singa, antum yang antum pahami apa? Enggak, singa ini apa maknanya? Yang antum pahami hewan buas. Masih ada enggak kemungkinan yang lain makna singa? Ada. Itu lelaki yang kuat dan hebat, pemberani, singa. Tapi kiasan. Ada enggak kemungkinan saya bilang saya melihat singa tadi maksudnya laki-laki yang kuat? Ada kemungkinan enggak, Pak? Ada, tapi yang paling kuat yang mana? Makna yang pertama, binatang buas. Karena perkataan seseorang harus dibawa dulu kepada makna yang langsung dipahami. Paham tidak? Tidak boleh dibawa kepada makna yang lain kecuali kalau ada indikasi. Contoh, saya tadi melihat singa menunggang kuda. Gak mungkin antum pahami itu binatang ternak. Binatang ternak, binatang buas. Gak mungkin orang nunggang kuda kok. Berarti apa maknanya? Oh, maknanya laki-laki yang. Berarti makna yang kuat tadi tidak mungkin kita pakai karena ada indikasi yang menunjukkan, memalingkan makna kepada makna yang. Paham gak, Pak? Paham? Sekarang, Pak, kalau kita berbicara sehari-hari, yang kita ambil makna yang lemah atau makna yang kuat? Kuat dulu. Gak boleh dibawa kepada makna yang lemah kecuali dengan dalil atau indikasi. Paham tidak? Kalau ada orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, beliin ayam gih ke pasar. Pulang-pulang bawa kambing." Bapaknya bengong, "Kamu kok bawa kambing, Pak? Yang saya pahami kata ayam itu binatang ternak. Jadi saya pahami dari perkataan Bapak semua binatang ternak bisa saya beli." Boleh enggak bapaknya marah, Pak? Ngambek. "Woi, ayam tuh beda sama kambing, tahu?" Ayam ya ayam, jangan dipaham yang lain. Paham gak, Pak? Kalau orang itu memahami dalil belum apa-apa sudah dibawa kepada makna yang lemah dan dibuang makna yang kuat tanpa ada apa? Dalil atau indikasi, inilah, Pak, kesesatan. Ya. Maka dari itulah yang akal Islam. Kalau ada orang misalnya mengatakan, ya, "Oh, makna ayat ini kiasan aja. Sebenarnya maknanya begini." Kita minta, dalilnya mana? Kalau itu kiasan, buktinya apa? Kalau Al-Quran itu dibawa kepada makna yang lemah dulu, berarti Al-Quran gak fasih. Disebut fasih itu kalau kita langsung pahami tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Maksudnya dalam berpikir dalam artian, maknanya jelas, artinya sesuai yang tampak kepada kita. Kita berbicara sehari-hari aja pasti memahami sesuai dengan makna yang kuatnya. "Mas-mas, tolong dong ambilin baju saya. Tolong dong ambilin baju." Ya. Pasti yang antum pahami baju apa, Pak? Hah? Pakaian. Ya udah. Enggak mungkin antum berpikir, "Oh, baju mungkin pakaian. Pakaian kan ada dua, ada celana, ada baju." Ya udahlah. Yang penting saya pakaian lah, ambillah. Celana diambil. Salah. "Tolong dong ambilin pensil, pulpen diambil." Salah, Pak, seperti ini. Jadi kalau nas beda dengan dohir. Faham tidak? Jadi kalau sudah ada nas, pendapat siapapun minggir. Kias minggir. Gak boleh. Tapi kalau dohir, dilihat. Ya, ada enggak dalil yang memalingkan dari makna dohir kepada makna yang? Kalau tidak ada, wajib kita memegang kepada dohirnya dulu. Faham tidak, Pak? Nah, makanya Pak, ini keyakinan seluruh ulama, wajib memahami dalil kepada dohirnya dulu. Gak boleh dibawa kepada makna lain yang lemah kecuali dengan dalil. Kita yang berpegang kepada dohir seringkali disebutnya oleh orang apa? Ah, dohiri tuh. Tau gak dohiri, Pak? Terlalu memahami sesuai dengan teks dan lahiriah. Masya Allah, Pak. Saya bilang kalau kita enggak lahiriah, susah loh kita berinteraksi. Karena semua ucapan manusia pasti sesuai dengan lahiriahnya dulu kita pahami, ya enggak? Demikian pula perkataan Allah dan Rasulnya. Harus. Ini sahabat, saya berikan contoh. Para sahabat itu mengambil ayat sesuai dengan lahiriahnya dulu. Sampai ada dalil memalingkannya. Ketika Allah turunkan firman-Nya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman. Perhatikan Pak, dalam bahasa Arab zalim di sini nakirah, dalam bentuk nafi, peniadaan lagi. Dalam bahasa Arab, nakirah dalam bentuk nafi ini mempunyai makna umum. Mana apa? Berarti mencakup semua kezoliman. Semua apa? Kezoliman. Faham tidak? Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman, bagi mereka keamanan dan mereka dapat hidayah. Mendengar ini sahabat, berat banget Pak mendengar ayat ini. Wallahi berat para sahabat. Datanglah mereka kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berat sekali ayat ini ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zolim ya Rasulullah? Paham tidak Pak? Lihat para sahabat mengambil memaknai kata zolim dalam ayat ini sesuai dengan apa? Bentuknya dulu yang bersifat apa? Umum. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zolim ya Rasulullah? Kalau ternyata syarat untuk dapat keamanan, dapat hidayah, tidak pernah buat zolim, kami tidak mampu itu ya Rasulullah. Karena kami manusia pasti pernah berbuat apa? Dosa. Sedangkan dosa termasuk kezoliman enggak? Sekecil apapun dosa zolim enggak, Pak? Zolim. Makanya sahabat paham usul fikih enggak? Paham banget. Mereka paham betul bentuk bahasa Arab dan kefasihan mereka. Maka baru Rasulullah SAW menjelaskan, bukan itu maksud zolim dalam ayat itu. Apa kalian tidak mendengar ayat yang lain? Allah berfirman, inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang. Rupanya Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan zolim itu apa? Syirik. Baru para sahabat faham makna zolim di sini rupanya yang lain. Apa itu? Syirik. Faham tidak Pak? Nah itulah metode para sahabat dalam memahami ayat, dalam memahami dalil. Tidak boleh dipalingkan dulu kepada makna yang lain kecuali kalau memang ada dalil yang kuat. Beda dengan orang yang tidak mengikuti metode para sahabat. Ketika Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istawa di atas 'arsy. Apa kata mereka yang tidak menerima Allah bersemayam di atas arasy? Istawa kan maknanya banyak. Ya. Tidak bisa kita bawa kepada satu makna. Padahal Pak, istawa itu kalau istawa doang betul maknanya ada 6. Tapi kalau istawa ala setelahnya ada ala, tidak ada makna kecuali satu. Yaitu ala dan ala wartafa, tinggi. Ya, dan ini yang dipahami oleh para ulama bahasa Arab seperti Ibnu Al-Arabi, ya, dan yang lainnya. Ya. Nah, mereka tidak menerima Allah bersemayam di atas arasy. Ketika mereka mengatakan membawakan ayat ini, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, gak mungkin Allah bersama yang di atas arasy. Kenapa? Gak masuk di akal. Karena kalau Allah bersama yang di atas arasy, berarti Allah butuh tempat. Mereka jadikan dalil akal untuk memalingkan. Padahal ya akhi, dalil akal ini tidak boleh dijadikan dalil kalau ternyata jelas-jelas bertabrakan dengan nas. Dengan tidur mas, pusing ya, gak paham ya, apa gimana? Khusyuk Ustaz, khusyuk. Pahami ya, tolong, ini masalah cukup butuh pemahaman soalnya. Ya, maka mereka palingkan, oh maksudnya istawa itu istaula. Istaula artinya menguasai. Jadi artinya apa? Ar-Rahman menguasai arasy. Padahal Pak, seorang ulama bahasa Arab terkemuka mengingkari pemahaman ini. Beliau bernama Ibnul Arabi. Beliau ketika mengatakan, ada orang mengatakan istawa di sini maksudnya istaula, apa kata dia? Uskut, diam kamu. Dalam bahasa Arab, kata istaula menguasai itu tidak bisa kecuali kalau ada lawannya. Allah menguasai arasy. Artinya istaula dalam bahasa Arab itu menguasai kalau ada lawannya. Kalau ada apa? Seperti misalnya Jakarta diduduki oleh Belanda, kemudian kita lawan, menanglah kita. Kita yang menguasai Jakarta. Misalnya Pak, maka kita itulah namanya istaula. Itu dalam bahasa Arab, kata Ibn Arabi. Iya. Sedangkan Allah tidak ada lawannya. Siapa lawan Allah? Emang sebelum dikuasai oleh Allah, arasy itu siapa yang nguasain? Itu arasy. Enggak ada, Pak. Maka dari itulah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Sebelum arasy enggak ada. Sebelum Allah menciptakan arasy, Allah di mana? Kepo. Kok kepo? Iya Pak, karena Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Mikirin kayak gituan pakai akal susah loh Pak. Terus sebelum Allah menciptakan langit dan bumi termasuk arasy, Allah di mana, ngapain aja Allah? Kepo lo. Enggak usah ditanya itu. Itu urusan Allah, hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makanya ya akhi, ya, para sahabat gak pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana sih caranya Allah tertawa? Enggak. Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada seorang Arab Badawi, Allah tertawa, apa kata Arab Badawi ini? Lanna dima khairan min rabbin yadhak. Kalau gitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Allah yang tertawa. Orang Arab itu gak tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, tertawanya kayak kita apa gimana ya? Dipikirin gak ada. Gak ada satupun sahabat nanya kepada Rasulullah begitu Pak. Iya. Inilah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, metode para sahabat dalam masalah akidah. Iya. Dalam masalah fikih, dalam masalah yang lain, memahami dalil sesuai dengan apa? Lahiriahnya dulu. Tidak memalingkan kecuali dengan apa yang adanya Pak? Dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Paham tidak Pak? Naam ya akhul Islam. Iya. Makanya penting akhi, merujuk pemahaman sahabat itu penting. Para tabi'in saja merujuk sahabat ketika muncul pemikiran yang menyeleneh di zamannya. Insyaallah antum pernah dengar kan kisah tentang munculnya Qadariyah, tahu kan? Waktu itu Ibnu Umar mengatakan adalah yang pertama kali muncul di Basrah itu siapa? Yang pertama kali menolak takdir itu di kota Basrah, namanya Ma'bad Al-Juhani. Maka aku bersama Humaid bin Abdurrahman pergilah ke mana? Ke Mekah untuk bertanya kepada para sahabat tentang masalah itu. Diceritakan kepada Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Kalau kamu bertemu dengan mereka, beritahu kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Lihat, para tabi'in saja nanya ke sahabat dalam menilai berbagai macam akidah yang baru muncul. Kita juga sama, Pak. Harus ya. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian. Jelas, Pak, agar kita mengetahui bagaimana pemahaman para sahabat, tidak mungkin secepat ini kita duduk di sini. Hanya beberapa jam, enggak mungkin. Harus ada kajian rutin. Merujuk langsung kepada kitab-kitab para ulama yang telah menyebutkan dengan sanad-sanadnya kepada para sahabat. Ya. Baca tuh kitab Al-Ajuri, Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Syarhus Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah demikian pula Imam Al-Muzani. Imam Al-Laka'i dalam kitab I'tiqad Syarh I'tiqad Ahli Sunnati Wal Jamaah dan yang lainnya. Allahu a'lam. Ya, demikianlah pemaparan dari guru kita Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafizahullah Ta'ala. Jujur kalau buat anak tambah kemal. Apa itu kemal? Kepo maksimal ya. Jadi kita tambah ingin mempelajari apa itu manhaj yang akan kita ikutin ini gitu. Jadi rajin-rajinlah kita datang ke kajian majelis ilmu yang diadakan oleh teman-teman kita dengan menghadirkan asatizah kita yang dari yang benar-benar memahami apa itu manhaj yang hak ini. Di meja sini sudah terkumpul ratusan Ustaz nih, Ustaz. Bejibun pertanyaan Ustaz. Ini waktu kita 1 jam mana rasa gak akan selesai ya. Mungkin baru 3 atau 5 udah kelar nih gitu. Jadi mohon maaf kepada ikhwan yang atau akhwat yang telah mengirimkan pertanyaan tapi tidak terjawab. Tapi ana saran ke antum Ustaz, cari tulisannya yang bagus aja Ustaz. Iya. Tuh. Yang jelek sakit mata ini. Ana enggak sempat ini karena ana pengen dengerin juga gitu, enggak sempat sortir. Jadi yang bagus pasti itu dari akhwat Ustaz. Tulisannya. Iya. Ya silakan Ustaz. Ya, fadhil. Ada ulama Pak dulu tulisannya paling jelek Pak. Ulama terkenal paling jelek tulisannya Pak. Sampai susah dibaca tulisannya beliau. Suatu ketika ulama ini belanja ke sebuah toko buku. Dia ingin membuktikan kalau ada orang yang lebih jelek tulisannya dari dia. Ditemukanlah sebuah buku tulisannya jelek sekali Pak. Dia pun gembira, oh, saya akan buktikan ini kalau ada tulisan yang lebih jelek dari saya. Dibeli sama dia. Sampai di rumahnya pas dilihat-lihat, ternyata tulisan dia dulu. Enggak sadar ya sadar. Punya dia juga. Ternyata itu tulisan dia dulu. Saya enggak ingin menyebut nama ulama itu. Nanti jadi kelakaran antum. Saya hanya ingin menjawab pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan ya. Karena pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah hukum ini, hukum online, hukum ini bukan bahasan kita, Pak. Ya, jadi mohon maaf, saya tidak akan jawab dulu itu. Jadi saya akan dahulukan pertanyaan yang sesuai dengan apa? Tema. Ya. Soalnya ini belum apa-apa udah nanyain tentang hukum online lah, makanan, banyak pertanyaan. Ajak ke mall, wah. Nanti aja lah itu. Apa sih bedanya manhaj dengan madhab? Iya. Manhaj itu Pak adalah metode di dalam memahami. Itu manhaj. Sedangkan madhab adalah hasil ijtihad seorang imam atau ulama. Iya. Madhab secara bahasa Arab dari kata dhahaba yadhhabu artinya pergi. Dhahaba yadhhabu dhahaban wa madhaban. Artinya tempat pergi. Maksudnya gimana? Pendapatnya. Iya. Maka kalau pendapat seorang ulama disebut itulah madhabnya dia. Faham gak Pak? Nah di dunia Islam ini kemudian terkenal ada istilah 4 madhab. Padahal ulama banyak loh Pak, cuma bukan 4. Kenapa kemudian jadi 4 madhab? Karena merekalah yang paling banyak pembelanya Pak. Dan memang dari sisi keilmuan juga luar biasa. Wailah di zaman Imam Syafi'i ada enggak ulama-ulama yang sekaliber dengan Imam Syafi'i, bahkan lebih dari Imam Syafi'i, banyak dari sisi keilmuan. Tapi kefakihan Imam Syafi'i luar biasa. Sehingga ya banyak murid-muridnya, banyak pembela-pembelanya. Di zaman Imam Malik ada enggak yang sekaliber dengan Imam Malik? Banyak, Pak. Bahkan banyak sebagian ulama lebih mendahulukan keilmuan Laits bin Sa'ad daripada Imam Malik sezaman itu. Ya. Tapi ternyata yang lebih masyhur Imam Malik karena murid-muridnya yang tersebar dan pembela-pembelanya lebih banyak. Ya. Imam Bukhari kenapa enggak jadi madhab sendiri, Pak? Padahal kan namanya masyhur sekali Imam Bukhari kan ya? Iya. Karena ternyata Pak, ulama-ulama setelah imam yang empat itu, mereka ternyata lebih merojikan salah satu pokok-pokok salah satu dari madhab itu. Imam Bukhari lebih banyak condong dalam masalah usul-usul madhab itu kepada Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Sehingga dikatakan Imam Bukhari itu madhabnya Syafi'iyah. Walaupun beliau banyak juga menyelisihi madhab Syafi'i. Karena tidak ada satupun ulama madhab yang fanatik kepada madhabnya. Tidak ada satupun ulama madhab yang mengatakan gak boleh keluar dari madhab. Gak ada. Imam Nawawi, beliau terkenal madhab Syafi'i. Tapi beliau menyelisihi madhab Syafi'i dalam masalah daging unta. Imam Al-Khattabi, terkenal beliau madhab Syafi'i. Tapi beliau menyelisihi madhabnya sendiri dalam 119 permasalahan. Ibnu Hajar Al-Asqalani, terkenal beliau madhab Syafi'i. Tapi antum baca dalam Fathul Bari, banyak sekali, seringkali beliau menyelisih madhabnya. Karena adanya dalil yang menurut beliau lebih kuat dan lebih rajih. Ya. Terus kenapa ulama-ulama dinisbatkan kepada madhab? Mereka dinisbatkan kepada madhab karena mereka lebih merojihkan pokok-pokok madhab. Karena dia merojihkan pokok suatu madhab, dinisbatkanlah kepada madhab itu. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang awam tidak bisa dinisbatkan kepada madhab manapun. Karena mereka tidak faham pokok-pokok madhab. Yang bisa dinisbatkan kepada madhab itu orang yang betul-betul faham tentang pokok-pokok madhab. Ya, paham tidak Pak? Nah ini ya akhwat Islam. Di Indonesia sendiri Pak, banyak orang yang mengatakan, ente gak usah banyak-banyak madhab, kenapa? Madhab Syafi'i udah Syafi'i aja. Tapi ternyata dalam kelakuannya sehari-hari juga dia gak kuat-kuat banget berpegang kepada madhab Syafi'i. Saya berikan contoh. Kalau habis sholat dikerasin tuh. Tiap habis sholat dikerasin. Padahal itu bukan madhab Syafi'i Pak. Madhab Syafi'i itu pendapatnya adalah zikir setelah sholat sir, bukan keras. Yang dikeraskan itu madhab Hambali. Imam Syafi'i mengatakan boleh dikeraskan dalam rangka taklim, mengajarkan. Tapi itu tidak boleh terus menerus, sesuai dengan kebutuhan selesai. Sementara di Indonesia yang mengaku madhab Syafi'i malah melakukannya terus menerus. Jadi dalam masalah ini boleh dong pindah dulu kepada Hambali. Ya gak apa-apa. Kalau buat mereka gak apa-apa, buat kita gak boleh. Itulah aneh. Iya. Bagaimana dengan sebagian orang yang banyak melakukan perkara bid'ah padahal sanadnya sampai ke Rasulullah? Pak, tidak setiap orang yang punya sanad sampai Rasulullah bisa dijamin akidahnya dan cara ibadahnya. Banyak ulama-ulama hadis yang sanadnya jelas ke Rasulullah tapi ternyata pemikirannya sesat. Imam Bukhari dalam sahihnya mengeluarkan perawi hadis yang bernama Imran bin Hattan. Ya. Dia punya sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum fahami Pak, sanad itu bukan artinya kita punya keturunan ke Rasulullah, bukan. Sanad itu artinya kita punya rantai perawi sampai ke Rasulullah. Rasulullah itu sanad namanya. Paham tidak? Ya, itu sanad namanya. Jadi kalau Imam Bukhari gak punya sanad karena bukan keturunan Rasul, ajib. Ini istilah dari mana sanad seperti itu? Sanad itu seluruh ulama hadis mengatakan yaitu perantai perawi yang menyampaikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah ya akal Islam, Imran bin Attan banyak dia perawi hadis, punya sanad ke Rasulullah, tapi pemikirannya khawarij. Bahkan dia pentolan khawarij, Imran bin Hattan itu. Dia tadinya Ahlussunnah, Pak. Gara-gara nikah, gara-gara jatuh cinta sama wanita Khawarij cantik banget. Akhirnya dia nikahi, tapi wanita itu memberikan syarat, kamu harus pindah ke Khawarij. Mau. Akhirnya dia jadi pentolan Khawarij gara-gara istrinya. Makanya antum kalau nikah jangan cuma sebatas lihat cantik, Mas. Itu ini aja lah, apa namanya. Lihat, Pak. Abban bin Taglib. Apa kata Imam Zahabi? Abban bin Taglib, Syi'iyun ghalin. Abban bin Taglib ini seorang perawi hadis, Pak. Tapi dia Syiah. Apa kata beliau? Tapi dia jujur, Syiah yang jujur nih. Falana riwayat tuh buat kita riwayatnya, buat dia bid'ahnya. Tuh lihat. Berarti orang yang punya sanad dapat jaminan lurus enggak, Pak, pemahamannya? Enggak, Pak. Makanya sebagian orang yang meledek kita katanya kamu itu nuntut ilmu enggak punya sanad. Ya. Ilmu itu harus mangkul, kalau enggak mangkul kepacul. Maksudnya mangkul apa? Kata mereka harus ada sanadnya ke Rasulullah SAW. Ya akhi, di zaman sekarang sanad itu tidak penting. Kenapa? Karena di zaman sekarang sanad itu bukan untuk diperiksa, tapi sebatas melestarikan saja. Pemeriksaan sanad hadis itu berhenti di abad ke-5 Hijriah. Karena para ulama sudah mencatat hadis dalam kitab-kitab mereka. Jadi kita memeriksa sanad hanya dari kitab ulama itu saja. Misalnya hadisnya diriwayatkan siapa? Al-Hakim. Baik. Kita periksa dari Al-Hakim ke Rasulullah. Hadisnya diriwayatkan Tirmidzi. Baik. Dalam di mana? Di sunannya. Kita periksa dari Imam Tirmidzi ke. Adapun sanad kita ke Imam Tirmidzi enggak perlu diperiksa, Pak. Enggak perlu diperiksa. Kenderesan. Kalau di zaman sekarang harus diperiksa juga, panjang banget ini sanad. Yang kedua, siapa yang sikonya kayak para ulama dulu? Sahih. Ya. Maka dari itulah ya akhwat Islam, di zaman sekarang sanad itu hanya untuk apa? Melestarikan saja. Dan alhamdulillah saya juga punya sanad. Kalau dikatakan kata siapa, oh, Ustaz Salah mau punya sanad? Saya punya sanad. Saya punya sanad sampai Imam Bukhari. Saya dikasih ijazah oleh guru saya Syekh Muhammad ya Al-Adhami, beliau yang ngasih ijazah Sahih Bukhari. Alhamdulillah. Ya, tapi sampai Imam Bukhari. Tetap yang diperiksa bukan dari saya ke Imam Bukhari, dari Imam Bukhari ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila dalam menjalankan sunnah jiwa kita terancam, tertekan, terfitnah, terini dari apakah boleh kita menjalankan sunnah tersebut? Terancamnya gimana nih? Ya. Mesti jelas ya. Kalau terancam antum, kalau tidak, kalau antum melaksanakan sunnah, dor mati, darurat. Tapi kalau antum mau istiqomah, nggak masalah, itu lebih besar. Kalau kamu pakai jenggot, tembak. Misalnya gitu, Pak. Terpaksa dicukur jenggot, darurat. Gimana lagi? Karena mempertahankan nyawa lebih didahulukan. Darurat. Tapi kalau terancam maksudnya cuma dicemooh atau dituduh teroris atau cuma ya susah cari masuk ke pabrik, cukur dulu tuh. Ya gak bisa. Itu bukan darurat, Pak. Bukan. Rezeki Allah yang atur. Kalau seperti itu para nabi gak berdakwah. Para nabi dituduh dukun, dituduh berbagai macam tuduhan, Pak. Gak usah didengerin. Maka terancamnya kayak gimana dulu. Kalau antum gara-gara terancam disebut teroris, gara-gara itu antum cukur janggut, itu namanya antum ketakutan. Mental antum mental tempe. Iya. Makanya benar kata para ulama, orang yang berpegang kepada sunnah itu hanyalah lelaki-laki yang gentle. Iya, yang berpegang kepada sunnah Rasul itu tidak setiap laki-laki bisa, tidak setiap orang bisa. Hanya para gentleman saja yang kuat memegang sunnah Rasul SAW. Siap untuk disebut apa? Teroris, padahal bukan teroris. siap disebut kebanjiran, padahal enggak kebanjiran. Siap disebut Wahabi, padahal bukan anaknya Mang Wahab. Padahal bukan Wahabi aja enggak tahu. Ada teman kita gitu, Pak. Ustaz, saya tuh bingung, saya kok disebut Wahabi ya? Emang Wahabi apa ya, Ustaz ya? Kasihan, Wahabi aja enggak tahu disebut Wahabi. Saya ngikutin sunnah Rasul disebut Wahabi. Harus siap, Pak. Memang di zaman sekarang ini harus punya sifat gentle orang yang ngikutin sunnah itu. Ya, siap dijauhi orang, siap disinisin orang. Udah. Kalau antum yakin kalau Allah membela kita, ya, siapapun manusia tidak akan bisa mencelakakan kita. Tegar insyaallah. Makanya di antara nasihat Rasul kepada Ibnu Abbas apa? Wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah hai anak, kalaulah seluruh manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada kamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan apa yang Allah telah tuliskan. Kalaulah mereka semua bersatu padu untuk memberikan bahaya kepadamu, mereka pun tidak akan mampu kecuali dengan apa yang Allah izinkan. Kalau kita yakin nih hadis, Pak, tegar kita, Pak. Gak takut dengan celaan manusia, gak takut disebut apapun. Yang penting Allah ridho kepada saya. Saya mau disebut sesat, terserah, saya punya dalil, jelas. Masa saya punya dalil, pendapat ulama dan yang lain disebut sesat? Itulah yang akal Islam, butuh kesabaran. Dan anehnya apa ya, kita yang ngikutin sunnah baru diejek segitu udah ketakutan gitu. Orang liberal yang jelas-jelas sesatnya tegar, Pak, di atas liberalnya, Pak. Tegar itu, Pak. Ya, istiqomah. Istiqomah. Saya jadi ingat ya kisah Imam Ahmad ketika beliau hendak disiksa gara-gara dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, kisahnya diriwayatkan oleh anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah. Abdullah suatu ketika sering mendengar bapaknya selalu berkata, semoga Allah merahmati Haitham. Kata Abul Haitham, kata anaknya, ayahku, siapa sih Abul Haitham? Kok engkau sering kali mendoakan dia? Kata Imam Ahmad apa? Dialah diantar sebab aku kuat menghadapi siksaan. Gimana kisahnya? Ketika aku hendak dibawa ke tempat penyiksaan, bajuku ditarik oleh seseorang dari belakang. Kemudian orang itu berkata, ya Aba Abdillah, kamu kenal saya tidak? Enggak, kata Imam Ahmad. Saya Abul Haitham. Saya perampok nomor satu di negeri ini. Saya disiksa 17 tahun untuk meninggalkan perampokan, tapi saya istiqomah tidak tinggalkan. Kamu hai Abu Abdillah di atas kebenaran, istiqomahlah kamu di atasnya. Imam Ahmad langsung kuat, Pak, masya Allah. Kalau dia istiqomah di atas, masa saya enggak istiqomah? 17 tahun disiksa buat tinggalin perampokan, masa ini enggak? Masya Allah. Makanya semenjak itu Imam Ahmad tuain terus Abul Haitham. Iya. Artinya kalau mereka aja orang liberal istiqomah di atasnya, masa kita enggak? Enggak usah khawatir, akhi. Di hari kiamat pengadilan setinggi-tingginya insyaallah. Apa pendapat sahabat jika ada orang yang melakukan bid'ah? Apakah hukum person bid'ah atau hanya perilakunya saja? Nantinya personnya disebut ahli bid'ah atau tidak begitu? Apakah setiap orang yang jatuh kepada bid'ah langsung kita cap ahli bid'ah? Tidak ya akhi. Ya. Ini akhi, ahlu sunnah wal jamaah itu bukan orang yang mudah ngecap orang lain sesat. Tidak setiap orang yang jatuh kepada kekafiran langsung disebut pelakunya apa? Kafir. Sebagaimana ini juga, tidak setiap orang yang jatuh kepada perbuatan bid'ah langsung kita cap pelakunya apa? Bid'ah, ahli bid'ah maksudnya. Dan beda, Pak, antara bid'ah dengan hukum bid'ah dengan hukum kafir itu jauh beda. Hukum ahli bid'ah itu masih muslim, tapi hukum kafir artinya keluar dari Islam. Nah, kita ini, Pak, yang suka ngomong ini bid'ah itu bid'ah, dituduhnya apa? Suka kafir-kafirin. Ya Allah. Saking enggak pahamnya mereka tentang hukum antara bid'ah dengan kafir. Jauh berbeda, ya. Ya. Kapan seseorang itu disebut ahli bid'ah? Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, seseorang yang disebut ahli bid'ah itu apabila jatuh kepada bid'ah yang disepakati oleh seluruh ulama bahwa itu bid'ah. Paham tidak? Paham gak, Pak? Jadi seorang disebut ahli bid'ah itu kalau dia jatuh kepada apa? Hah? Bid'ah yang disepakati oleh para ulama seluruhnya akan kebid'ahannya. Ya. Saya ingin berikan contoh, Pak. Di zaman Rasulullah ada orang yang jatuh kepada bahkan kekafiran, belum dikafirkan oleh Rasulullah karena ketidaktahuan dia. Kenapa? Saya berikan contoh. Mu'ad bin Jabal dikirim oleh Rasulullah SAW ke Syam. Sepulangnya dari Syam, Mu'ad sampai di Madinah, di depan Rasulullah sujud ke Rasulullah. Sedangkan sujud kepada manusia dalam Islam itu termasuk kufur besar, Pak. Apakah Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, "Hai Mu'ad, kamu kafir"? Tidak. Rasulullah bersabda apa? "Hai Mu'ad, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu?" Rasulullah nanya dulu ke Mu'ad. Rupanya Mu'ad ada apa? Pemahaman. Kata Mu'ad apa? "Hai Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang ahli kitab sujud kepada pendeta mereka. Dan aku berpikir kita kaum muslimin lebih berhak untuk sujud kepada Rasulullah." Itu rupanya alasan. Berarti Mu'ad sujud itu bukan karena keyakinan sujud itu apa? Apa? Boleh sujud kepada, tapi karena apa? Ada syubhat. Ada apa namanya? Ada syubhat. Maka Rasulullah pun menghilangkan dulu syubhatnya. Apa kata Rasulullah, "Mu'ad, kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud ke suaminya." Maksudnya bahwa sujud itu hanya untuk Allah. Dihilangkan dulu. Gak paham. Banyak orang, Pak, jatuh kepada bid'ah karena ada syubhat pemikiran. Maka bedakan antara orang yang memang sengaja ngikutin hawa nafsu dengan orang yang tidak mengikuti hawa nafsu tapi jatuh kepada kesalahan akibat pertama kebodohan atau karena ada suatu perkara yang dia anggap itu sebagai sebuah apa? Dalil dan hujah, padahal bukan sebetulnya. Maka harus dihilangkan dulu, Pak. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan apa? Tidak boleh seseorang dikafirkan akibat kesalahan sampai ditegakkan dulu hujah atau dihilangkan darinya syubhatnya. Begitu, Pak. Jadinya kita ini, Pak, di zaman sekarang jangan lebih semangat memvonis, tapi semangatlah untuk mendakwahi, menegakkan hujah. Naam, ya Akhul Islam. Iya. Udah gitu, Pak, zaman sekarang ada lagi pemahaman begini, itu orang main bid'ah, bid'ahin aja ya, itu pengadilan akhirat kali. Pengadilan akhirat. Jadi dia menganggap, Pak, kalau kita mencap itu bid'ah berarti pelakunya pasti neraka. Ini salah besar, Pak. Semua ahlu sunnah, semua ulama sepakat tidak boleh memastikan seseorang dari ahli kiblat sebagai penduduk surga atau neraka sampai kita yakin dia mati di atas apa. Iya. Bahkan Ibnu Taimiyah berkata apa? Orang yang terancam masuk neraka akibat kebid'ahan atau maksiat, terkadang di hari kiamat tidak jadi masuk neraka. Kenapa? Bisa jadi karena adanya taubat, kita tidak tahu. Atau dikarenakan adanya hasanat, kebaikan yang luar biasa besar. Atau bisa jadi karena kan dia ditimpa musibah yang berat sehingga Allah gugurkan dosa-dosanya. Atau dia dapat syafaat. Iya. Faham tidak, Pak? Ini keyakinan Ahlussunnah, Pak. Makanya kalau ada orang bilang, "Itu orang suka ngebid'ahin berarti neraka dong. Kita jadi dianggap penduduk api neraka semua." Ini sebetulnya sengaja mereka ucapkan itu untuk memprovokasi aja, Pak. Kita ketika menghukumi suatu perkara itu bid'ah, tidak sama sekali konsekuensinya pelakunya pasti ahli bid'ahnya yang pertama. Apalagi untuk memastikan pelakunya neraka, ini lebih jauh lagi. Itulah akibat daripada kurang ilmu, Pak. Kurang apa? Ya, kalau zaman sekarang kan sebutnya kurang apa? Kurang minum, Ustaz. Kurang minum, ya. Iya. Kurang air. Konsentrasinya gak ada. Kita yang disebut katanya kurang baca buku. Ya sih, emang kurang banyak. Gak ada duit beli buku. Apa pendapat sahabat jika ada yang tadi? Iya, sudah. Bagaimana manhaj salaf memandang lagam-lagam dalam membaca Al-Quran? Apakah ada batasannya? Ini sesuai gak ya dengan pembahasan kita? Gak masalah. Ketahuilah akhi, membaca Al-Quran jangan disamakan dengan nyanyi. Membaca Al-Quran jangan disamakan dengan apa? Nyanyi. Karena Al-Quran bukan nyanyian. Maka dari itulah para ulama berfatwa, tidak boleh disamakan Al-Quran dengan nyanyian. Maka lagam Al-Quran gak boleh sama dengan lagam nyanyian. Ada orang baca Quran tapi lagamnya dangdutan. Yang ini pop, ini roll, and roll, ini lagam apa, macam-macam. Gak boleh, Pak. Karena Al-Quran tidak sama dengan apa? Nyanyian. Yang bagus bagaimana? Baca Al-Quran yang bagus itu disebutkan dalam hadis apa? Ahsanukum kiraatan man idza ra'aita ra'aitahu takhsyallah aw yakhsyallah aw kama qala. Orang yang paling bagus bacaannya itu yang kalau kita mendengar bacaannya membuat kita takut sama Allah. Iya. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari, jadi bagus, yang paling bagus bacaan itu yang sedih, yang membuat kita menangis. Iya, itu yang paling bagus. Adapun antum baca Quran pengen kayak musyari, kayak ini, oh, ini bukan sunnah para sahabat. Memang para sahabat, ya, pernah kita dengarkah para sahabat ngikutin qori Abu Musa al-Ash'ari? Abu Musa al-Ash'ari itu dipuji sama Rasulullah. Beliau itu diberikan serulingnya Nabi Daud, saking indahnya suaranya Abu Musa al-Ash'ari. Sampai-sampai Rasulullah kalau malam-malam itu ngedengerin bacaannya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, saking indahnya. Tapi gak ada para sahabat yang ngefan nih suaranya Abu Musa, masya Allah, ngikutin. Gak ada, Pak. Kecuali kalau kita, kata Syekh Bakar ya, kita sering mendengar nih, ya, Imam Syatiri misalnya, atau Mani al-Juhani misalnya, atau musyari misalnya, saking seringnya mendengar bisa dengan sendirinya karena saking seringnya. Seperti ini gak masalah, gak apa-apa. Adapun kita nyusah-nyusahin diri kayak pengen kayak apa musyari, ini gak benar, Pak. Ini bukan manhaj sahabat. Kenapa kita tidak menyebut bahwa kita adalah pengikut Rasulullah? Bukankah salah pengikut Rasulullah? Kalau antum bilang, kenapa kita katakan saja pengikut Rasulullah? Maka seakan-akan yang mengklaim pengikut Rasulullah cuma antum. Masalahnya semua umat Islam mengklaim dirinya pengikut Rasulullah. Tapi kok beda-beda manhajnya, akidahnya, pemikirannya. Semua umat Islam, kalau ditanya kamu pengikut Rasulullah atau pengikut siapa, ya pengikut Rasulullah. Marah kalau antum sebut dia bukan pengikut Rasulullah. Iya gak, Pak? Iya. Iya. Makanya kata sebagian orang, ada yang nanya ke Syekh Albani, Syekh, bukankah dalam Al-Quran Allah mengatakan huwa sammakumul muslimin, dia Allah yang menamai kalian kaum muslimin, kenapa kita harus ngaku saya salafi, ini ahlus sunnah itu? Kenapa enggak seperti Allah sebutkan saja kaum muslimin, dah selesai? Apa kata Syekh Albani? Kalaulah kita seperti di zaman sahabat enggak apa-apa. Karena di zaman sahabat belum muncul pemikiran-pemikiran sesat waktu Rasulullah masih hidup. Tapi masalahnya sekarang sudah muncul ini, muncul itu, para ulama pun sepakat untuk menamainya Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlul Hadis, dan tidak ada satupun ulama yang mengingkari penamaan itu. Untuk apa? Untuk tamayyuz, membedakan diri kita dengan mereka. Tidak masalah. Bagaimana cara membedakan firqah-firqah, Ustaz? Yang satu disebut Khawarij, Qadariyah, Murji'ah. Makanya belajar. Belajar, Pak. Antum kalau gak pernah belajar firqah, antum tidak akan bisa menilai si fulan ini sesat atau tidak. Sebatas pintar bawain Al-Quran dan hadis belum tentu pemikirannya benar, Pak. Kenapa saya katakan begitu? Karena Rasulullah mensifati orang Khawarij apa? Yaqra'un Al-Quran. Mereka hafal Al-Quran tapi tidak sampai ke Quran. Kata Rasulullah apa tentang orang Khawarij? Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan sabda-sabda Rasulullah. Jadi orang Khawarij bawa Al-Quran, bawa, tapi pemahamannya. Kata Rasulullah apa tentang orang Khawarij? Yamrukuna minad din. Mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya busur panah dari panah dari buruannya. Antum zaman sekarang ini cuma ngelihat, wih Ustaz ini pintar ya bawain hadis nih, bawain apa. Wah, ini belum tentu, Pak, pemahamannya benar. Iya. Jadi gimana dong? Makanya belajar tentang keburukan. Belajar tentang apa? Dengarkan perkataan Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alu anisyarr makhafata an yudrikani. Adalah manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, karena aku khawatir keburukan itu aku lakukan. Penyair Arab berkata, "Araftu syarr la li syarr walakin li tawaqqih, wa man lam ya'rifil khair min asyarr yaqa'u fih." Aku mempelajari keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi untuk menjauhinya. Karena orang yang belum bisa membedakan mana baik mana buruk, dia akan jatuh kepada keburukan. Soalnya, kenapa para ulama menulis kitab-kitab tentang firqah-firqah? Asy'ariyyatani al-milal wan-nihal. Imam Abdul Hasan al-Ash'ari dengan bukunya yang berjudul Maqalat Islamiyin. Dan banyak lagi ulama-ulama menulis tentang firqah-firqah agar kita tahu hakikat Khawarij seperti apa, Mu'tazilah seperti apa, pokok-pokok pemikiran mereka bagaimana. Karena semua ulama sepakat mereka sesat. Nah, di zaman sekarang banyak orang belum belajar masalah ini, Pak. Ketika kemudian kita katakan ini pemikirannya Khawarij, kita yang dibully. Betul, Pak. Ketika Ustadz Firanda membantah seorang ya fulan, beliau yang dibully, yang dibela, yang dijelek-jelekan. Gak bagus, Pak. Kita harus melihat, betul gak bantahannya? Ilmiah tidak? Sesuai dengan hujah gak? Dengan dalil tidak? Kalau memang ya harus dibantah, ya bantah. Maka dari itulah saudaraku, ya, pelajarilah firqoh. Pelajari tentang apa? Bagaimana Khawarij, pemikiran mereka bagaimana. Antum beli buku-bukunya. Bagaimana Murji'ah, bahwa walaupun tentunya, Pak, tidak setiap orang yang jatuh kepada pemikiran Khawarij kita langsung cap dia, Pak, Khawarij, bisa jadi karena ketidakfahaman dia. Gak tahu dia kalau itu, dia kira itu akidah Ahlussunnah padahal bukan. Ya. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itulah, ya akhi, ya, pembelajaran tentang masalah memahami akidah Ahlussunnah bagus. Tapi kalau kita tidak memahami akidah-akidah yang lain, kita tidak akan sempurna pemahaman kita. Antum akan semakin merasakan nikmatnya sebuah rambutan setelah antum merasakan rambutan lain asem. Ya enggak? Baru tahu ini enak banget ini rambutan. Kenapa? Setelah ada dibandingkan dengan yang lain. Demikian pula ketika kita tahu tentang sunnah Rasul, semakin nikmat sunnah setelah kita mengetahui apa? ya, keburukan-keburukan yang lainnya. Penting ya, akhi, ya. Pelajaran tentang firqah-firqah itu penting diajarkan supaya apa? Sudah kita sebutkan tadi, supaya kita tidak jatuh kepada apa? Pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut. Bukan berarti artinya kita belajar itu menjadi orang yang pintar memvonis orang, bukan. Tapi untuk menjauhinya, berhati-hati darinya. Ya. Dan aib bagi seorang ustadz yang mengaku dirinya ahlus sunnah tidak faham masalah seperadit. Karena ustadz itu, Pak, fungsinya sebagai pengajar, dia harus paham mana memang ini akidah ahlus sunnah, mana yang bukan ahlus sunnah, supaya dia betul-betul faham. Walaupun masalah-masalah yang detail terkadang seorang ustadz gak paham. Bisa jadi kalau dia tidak tahu itu tidak aib. Ya, seperti misalnya ustadz siapa? Ya, Ustadz Khalid Baslama yang mengatakan saya tidak tahu apakah arsy makhluk atau tidak. Enggak aib. Masalah itu masalah tidak tahu. Kalau dia mengatakan tidak tahu, bagus. Daripada sok tahu, Pak. Ya, yang seperti ini enggak aib, Pak. Yang penting dia sudah katakan saya tidak tahu. Ya. Kalau dia tidak tahu, alhamdulillah. Yang bahaya itu apa? Sok tahu. Enggak tahu dalilnya, sebetulnya dia enggak tahu, maksa-maksain buat tahu. Iya. Maka kalau ada seorang ustadz yang berani berkata, "Saya tidak tahu." Saya salut sama orang itu, Pak. Iya. Saya salut sama orang itu. Kenapa? Karena orang ini tidak malu untuk dikatakan oleh orang, "Ini orang blek. Ini orang enggak paham." Dan yang lainnya. Bahkan itu sesuai dengan manhaj salaf. Manhaj salaf, Imam Malik ditanya tentang 10 perkara dan beliau mengatakan tidak tahu. 10-10-nya. Sampai kemudian yang nanya yang berkata, "Hai Imam Malik, lalu saya mau nyampaikan apa ke kaum saya?" "Bilang ke kaummu, Imam Malik enggak tahu." Selesai. Begitulah yang akhlak seorang ustaz, harus bisa berani mengatakan saya tidak tahu. Ya. Tapi kalau sudah tidak tahu lalu ada orang yang memberitahu, wajib menerima. Syukron, akhi. Ini udah enggak tahu, dikasih tahu enggak mau tahu. Nah, ini yang payah, Pak. Iya. Apa benar manhaj salaf itu tidak bermadhab? Apa maksudnya bermadhab? Kalau maksudnya kita harus fanatik kepada satu madhab, gak boleh keluar darinya, betul. Manhaj salaf tidak demikian. Karena fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau maksudnya kita merojihkan salah satu ulama madhab, pendapat madhab, maka kita bermadhab. Iya. Paham gak, Pak? Jadi perkataan ini, manhaj salaf tidak bermadhab, ini perkataan yang masih bersifat apa? Global. Maksudnya tidak bermadhab apa? Paham? Iya. Mau bertanya untuk menyikapi orang tua yang berbeda pendapat dalam melakukan ibadah tradisi di Indonesia. Bagaimana ya merubah cara pikir orang tua? Nah, antum nuntut ilmu dulu deh kalau bisa. Kalau antum belum mampu, maka antum tingkatkan kemampuan. Karena untuk berdakwah butuh ilmu, butuh hikmah, butuh waktu. Maka kalau antum merasa tidak mampu, maka ketidakmampuan itu Allah maafkan. Yang terpenting adalah yang antum kuatkan dulu ilmu antum deh. Kalau antum sudah kuat ilmu antum sedikit demi sedikit, sampaikan ke orang tua yang terpenting dulu. Masalah apa? Tauhid. Masalah syirik. Itu dulu. Masalah akidah. Kemudian pahamkan kepada orang tua tentang pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Pahamkan kepada orang tua bahwa para ulama kita hormati, tapi bukan berarti kita mengkultuskan mereka. Tetap ulama pun kita nilai dengan Al-Quran dan hadis. Paham gak, Pak? Iya. Ana pernah masih duduk dalam sebuah halaqah, sempat ana mau keluar tapi ana dikatakan tidak bisa menerima perbedaan. Ana akhirnya bertahan untuk menjaga ukhuwah dan kami yang sudah lebih dari 10 tahun. Ini gimana ya Ustaz? Ini halakonya sesuai dengan manhaj salaf apa enggak? Kalau halakonya enggak sesuai dengan manhaj salaf, kenapa sih antum pertahankan hanya demi menjaga ukhuwah? Apakah antum lebih senang diri antum terbawa oleh syubhat mereka demi menjaga ukhuwah daripada menjaga hati kita dari syubhat? Semua ulama sepakat, Pak, duduk di majlis orang yang pemikirannya menyimpang enggak boleh. Imam Ahmad, tahu Imam Ahmad? Beliau pernah melewati majlis taklimnya Mu'tazilah. Maka beliau menutup apa? Telinga. Dan menyuruh anaknya tutup. Imam Ahmad berkata kepada anaknya, "Hai anakku, hati kita lemah sementara syubhat menyambar-nyambar." Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, Pak. Masih begitu. Antum berapa hadis? Kita ini 40 hadis saja enggak hafal, lebih berani dari Imam Ahmad. Wallah, lebih berani dari Imam Ahmad untuk mendengarkan apa? Syubhat. Banyak di antara kita-kita nih zaman sekarang, Pak, punya sifat apa? Penasaran yang enggak bagus. Penasaran pengen buka websitenya orang ini. Baca, baca, baca, baca. Akhirnya apa? Karena keilmuannya masih lemah. Akhirnya apa? Benar juga, jangan-jangan dia benar nih. Hei, antum belajar aja gak becus, udah berani buka ya tempat-tempat syubhat. Orang kayak gini ini mudah sekali terseretnya, Pak. Imam Ahmad yang sudah hafal 1 juta hadis saja masih nutup gini. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itulah ya akhi, ya, penting ya untuk berhati-hati dalam masalah din, penting. Memilah dan memilih guru itu penting sekali di zaman sekarang. Kalau di zaman Imam Ahmad, mereka berkata apa? Kami kalau mau mengambil ilmu dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan orang itu. Dan kami bertanya-tanya ke orang, bagaimana dia, akidahnya, keilmuannya, dan yang lainnya. Sampai-sampai yang ditanya bertanya, apakah kamu hendak menikahkan dia dengan anakmu? Sekarang enggak, kita enggak punya manhaj seperti itu. Ya. Imam Barbahari yang wafat tahun 327 Hijriah sudah mengingatkan jauh-jauh hari zaman berapa abad yang lalu. Ya, idza i'lam rahimakal umdzur rahimakal, lihat oleh kamu setiap orang yang berbicara dalam agama di zamanmu itu. Jangan tergesa-gesa untuk kamu ambil atau untuk kamu tolak. Sampai kamu periksa ada enggak seorang sahabat atau ulama terdahulu yang mendahului. Kalau tidak ada, buang jauh-jauh. Kalau ada, pegang. Itu Imam Barbari, Pak. Kalau kita kan manhaj kayak gini, ini asing dan aneh. Sementara kita menganggap saya manhaj salaf. Tapi karena kurangnya pemahaman tentang hakikat manhaj salaf, akhirnya manhaj yang lain pun dilalap juga. Iya. Bahkan sebagian orang mengatakan apa? Oh, kalau masalah ibadah saya ikut yang ini, masalah akhlak saya ikut ini, masalah ini, masalah ikut ini. Ya akhi, emangnya para sahabat tidak mencukupi kita ya? Para sahabat sudah mencukupi kita dalam akidah, ibadah, manhaj, akhlak, muamalah. Semua perkara sudah dicukupi oleh para sahabat. Sudah cukup para sahabat. Ya. Nah ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, jadikanlah para sahabat sebagai apa? Parameter kita dalam memahami din. Allah. Jam berapa, Pak? 15 menit lagi, Ustaz. 15 menit lagi. Allah Maha Besar tidak memiliki kekurangan sama sekali. Allah tidak akan membuat kesalahan sedikit pun. Salah tidak ucapan ini? Manusia tidak ada yang sempurna. Tidak salah. Manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Kalau kesempurnaan maksudnya di sini enggak pernah berbuat salah, memang manusia itu tempat berbuat salah. Yang mengucapkan itu siapa? Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti salah. Iya enggak? Rasulullah pernah berbuat salah enggak, Pak? Rasulullah pernah berbuat salah tapi tidak dibiarkan oleh Allah. Allah berfirman, "Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka." Muhammad mukanya apa? Bermuka masam dan berpaling karena datang kepadanya seorang buta ditegur sama Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak?" Hai nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi Rasulullah maksum dalam menyampaikan risalah enggak mungkin salah. Iya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, kalau yang dimaksud dengan manusia tidak ada yang sempurna, betul. Kalau dikatakan, bukannya Rasulullah bersabda, "Kamu la minar rijal kathir walam yakmul minan nisa il arba'ah." Lelaki yang sempurna banyak, kata Rasulullah, sedangkan wanita yang sempurna hanya 4 saja. Itu gimana Ustaz? Berarti ada laki-laki yang sempurna. Ya akhi, kesempurnaan ini sifatnya relatif. Sifatnya apa? Ya, relatif. Maka dari itulah ya akhi, ucapan seseorang yang mengatakan manusia tidak ada yang sempurna, betul kalau dilihat dari sisi kesempurnaan Allah. Karena Allah memang sempurna, tak akan pernah berbuat salah sekecil apun. Tidak, Allah tidak pernah berbuat salah sedikit pun, Mbak. Iya. Ustadz, banyak jilbab cadar dibilang teroris. Terus kita harus gimana? Ya sabarlah. Mau gimana lagi, Pak? Mau ngelarang, kamu jangan sebut saya teroris ya. Nggak bakalan bisa. Sudah saya sebutkan tadi, Rasulullah aja disebut apa? Dukun, penyair, dan yang lainnya. Sabar. Justru itu menambah dan mengangkat derajat kita di sisi Allah, insya Allah. Apakah benar jika mengatakan di alam semesta ini adalah makhluk kecuali Allah? Minta penjelasan, karena yang saya tahu Al-Quran itu kan bukan makhluk. Karena Al-Quran memang berasal dari Allah dan ucapan Allah, maka pasti bukan makhluk. Maka semua yang berasal dari Allah bukan makhluk, karena Allah bukan makhluk. Selain itu makhluk, arasy makhluk dengan seluruh kesepakatan ulama. Arasy itu makhluk dengan kesepakatan seluruh ulama. Iya. Demikian pula kursi makhluk, malaikat makhluk, surga dan neraka apa? Makhluk. Iya. Nah ini saudaraku sekalian, selain Allah makhluk. Yang berasal dari Allah bukan makhluk, itu Al-Qur'an. Bedanya manhaj salaf dengan manhaj tarbiyah apa sih, Ustaz? Pak, salaf itu enggak pernah mengkotak-kotak orang suhalakoh dengan satu murabi, Pak. Di tingkatan murabi ini, tingkat ada murabi lagi. Yang jadi murabi kakak kelas seniornya. Mana ada salaf seperti itu, Pak? Dalam Islam itu nuntut ilmu kepada orang alim ulama, bukan murabi. Makanya sistem seperti itu, halakoh pakai murabi. No. Yang ini enggak boleh ngaji kepada yang lebih tingkatannya, gini. Ini enggak pernah dikenal oleh salafus saleh. Salafus saleh ngaji, ini ngaji ke sahabat ini, siapapun dia ulama, berilmu, diambil ilmunya. Para tabiin begitu juga. Mereka tidak pernah memilah-milih. Saya lagi ikut halaqahnya Ibnu Abbas, enggak boleh yang lebih tinggi. Mana ada manhaj seperti itu, Pak? Ya. Maka dari itulah ya akhwat Islam. Adapun kalau maksudnya begini, ini tingkatan pemula, jangan dulu naik ke tingkatan yang lebih tinggi dalam artian menuntut ilmu. Naam, Kalau seperti itu betul, karena tidak mungkin orang yang pemula langsung ke tingkatan yang lebih berat keilmuannya. Antum belum pernah belajar usul fikih bahasa Arab, tahu-tahu duduk di majelis bahas kitab Bidayatul Mujtahid. Uyang, Pak. Bengong, siapa maksudnya ya? Kenapa? Karena bukan tingkatan antum. Iya. Terkadang aja ya, seorang dokter yang masya Allah ilmunya luar biasa, contoh dokter Erwandi, kalau ngomong masalah fikih muamalah antum bengong. Maksudnya apa sih? Apa sih? Ya. Karena antum belum saatnya belajar, antum belum punya dasar misalnya. Sering terjadi seperti itu enggak? Sering terjadi. Maka kalau kita belajar harus dari dasarnya dulu. Fikih dasar, akidahnya dasar, kitab-kitab dasar, kuasadai dasarnya sudah dikuasai, naik. Kalau seperti na'am, ini sesuai dengan manhaj para ulama, sahih seperti itu. Adapun mengikatkan diri dengan sebuah apa namanya, halaqah tertentu, murabi tertentu dan yang lainnya, sama sekali bukan manhaj salaf. Orang yang beranggap tidak usah ikut manhaj, yang penting segala sesuatu ikut sunnah. Tanya ke dia, sunnah itu apa sih? Oh, sunnah itu yang berasal dari Rasulullah. Oke. Para sahabat lebih paham dari kamu atau siapa yang lebih paham tentang sunnah Rasul? Para sahabat atau kamu? Para sahabat, ya udah, kenapa kamu enggak ikut pemahaman mereka? Oh, saya lebih paham dari para sahabat. Tuh, siapa kamu? Ya akhi, kalau ada orang berkata seperti itu, kita enggak butuh manhaj, yang penting itu ikut sunnah. Saya mau tanya, sunnah itu apa? Oke, yang berasal dari Rasulullah, baik. Para sahabat mengamalkan sunnah tidak? Mereka justru generasi yang paling paham tentang sunnah. Paham enggak, Pak? Sekarang antum pahami hadis, sahabat pahami hadis, siapa yang lebih benar pemahamannya? Sahabat. Makanya dari itulah, Pak, orang yang berbicara seperti ini karena enggak paham hakikat sunnah. Rasulullah menyebut khulafaur rasyidin sebagai sunnah tidak? Kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Apa kata Rasulullah? Fa alaikum bisunnati dan sunnatul khulafai rasyidin. Tuh lihat. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Apakah Rasulullah hanya mengatakan sunnahku saja? Hah? Tapi Rasulullah tambahkan apa? Dan sunnah khulafaur rasyidin. Dikemanakan tuh hadis? Yang paling faham dalam metode memahami sunnah itu para sahabat, akhi. Maka kalau ada orang berkata, enggak perlu manhaj, cukup sunnah. Baik, manhaj memahami sunnah gimana? Nah ini ya, akhi. Ya. Bagaimana jika kita berbeda pendapat dengan orang tua kita? Ya akhi, para sahabat menghadapi orang tua itu lembut banget. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya marah, sampai ibunya bersumpah, saya tidak akan makan, tidak akan minum, kecuali kalau kamu kembali kepada agama nenek moyangmu. Akhirnya Sa'ad tetap menemani ibunya yang lagi demo. Dia mau, gak mau makan, gak mau makan, sampai Sa'ad berkata apa? Hai ibu, kalau engkau punya 100 nyawa dan satu nyawa satu persatu melayang, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Mendengar itu ibunya akhirnya makan juga. Lihat, kepada ibu yang non muslim, yang kafir saja begitu akhlaknya Sa'ad, bagaimana kepada dia ibu kita yang masih muslim, apalagi belum faham, kasihan dia. Iya. Maka lihat adab para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Saat ini saya kuliah di jurusan ilmu agama Islam. Di program studi saya banyak sekali hal yang melenceng dari manhaj salaf. Banyaknya fitnah, syubhat dan bid'ah. Berdosakah saya jika bertahan di sini? Saya merasa heran justru antum. Kok bisa ya bertahan di situ? Ya. Kalau kita lihat salafus saleh mana tahan, Pak, mereka enggak tahan, Pak. Untuk duduk lama-lama di majelis ahli bid'ah itu enggak tahan mereka. Langsung pergi. Dan sudah saya sebutkan tadi Imam Ahmad, jangan jauh-jauh lah Imam Ahmad. Sampai beliau apa? Untuk telinga, lah antum bukan ditutup, malah dibuka gede-gede. Syubhat masuk terus ke hati antum. Apa antum enggak khawatir? Hati antum lemah, akhi. Ilmu antum tuh tidak sekuat Imam Ahmad. Kuatkan iman. Jadi gimana dong, Ustaz? Ya udah pindah ajalah. Ya, pindah fakultas, pindah kuliah. Kan ada di situ ada STAI Ali bin Abi Thalib misalnya tuh di Surabaya atau di STDI Jember, masyaallah. Kuliah di sana, masyaallah. Atau sekalian ke Madinah. Iya. Kalau kita berbeda manhaj dengan pasangan kita gimana ya, Ustaz? Akhi, dahulu antum waktu nikah kenapa semau sama dia? Ya dulu saya enggak tahu, Ustaz. Ya udah, antum mikir sekarang. Dulu saya sama-sama tidak tahu, sekarang saya tahu. Saya harus berpikir bagaimana supaya istri saya tahu. Gitu dong kalau antum sayang sama pasangan. Ini enggak. Karena udah merasa ikut manhaj salaf, istri, wah, cerai. Wah, kasihan nih, akhi. Dia pun karena ketidakfahaman dia, apalagi wanita banyak lemah pemikirannya. Kan Rasulullah mengatakan di agama itu, wanita itu kurang akal dan agamanya. Antum sebagai orang yang sudah faham, coba ya berikan cara yang bagus dan menarik kepada istri. Jangan dengan suara keras, jangan dengan marah-marah, apalagi melotot. Jangan. Perlihatkan bahwa manhaj salaf itu manhaj yang indah. Sunnah itu indah. Lihat bagaimana Rasulullah mengajar orang yang bodoh, Pak. Lembut banget. Ada orang Arab Badui masuk ke masjid, kencing di masjid, bukan sholat, kencing. Rasulullah marah, melotot, enggak. Rupanya para sahabat yang marah. Mau dihentikan, Rasulullah bersabda apa? Biarkan, biarkan. Biarkan dia kencing. Setelah selesai, Rasulullah menyuruh satu ember diguyurkan. Lihat lembutnya Rasulullah. Ada lagi sahabat yang baru masuk Islam, Pak. Pas sholat, di sampingnya ada yang bersin. Haji, alhamdulillah. Dijawab, ya rahmukallah. Muka para sahabat semua melotot ke dia, Pak. Ngomong lagi, kenapa kalian lototi aku? Wah, setelah selesai sholat, kata sahabat ini apa? Demi Allah, aku tidak mendapatkan guru yang lebih baik dari Rasulullah. Demi Allah, beliau tidak mencaciku, tidak pula menghardiku. Beliau mengucapkan kepadaku dengan kata yang lembut, sholat tidak berhak dimasuki oleh kata-kata seperti itu. Lihat, ikuti manhaj Rasul. Ya. Dan para sahabat setelah itu melihat Rasulullah begitu mengikuti gaya Rasulullah lembut kepada orang bodoh, lembut. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, maka dari itulah. Apalagi sama pasangan antum, berusaha untuk ya, kalau memang beda manhaj antum pahamkan. Ya, istriku sayang. Ya, kenapa saya ikut kajian sunnah? Ini loh alasannya. Ini dalilnya, ilmiah, antum ilmiah dong. Hujahnya, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat, qala tabi'in, perkataan ulama'nya. Kan kalau ilmiah enak, Pak, iya kan? Ini alasannya kenapa saya ikut sunnah. Iya, begitu. Setengah 12. Alhamdulillah. Selesai, Ustaz. Masih banyak. Tapi ada satu pertanyaan, Ustaz. Tadi kan untuk memilih itu yang udah nikah, Ustaz ya. Nih ada masalah buat teman-teman kita yang masih jomblo nih, Ustaz. Kalau pengen nikah sama yang semanhaj, rasnya sedikit banget ahwatnya ya. Atau siapa di belakang? Oh, belakang banyak, Ustaz ya. Ya, buat yang jomblo silakan cari yang di belakang. Sebetulnya sih bukannya sedikit, tapi enggak ada keinginan. Oh, gitu, Ustaz ya. Iya. Enggak ada keinginan nyari, banyak sebetulnya. Banyak ya, Fi. Masalahnya kan syaratnya terlalu berat, Pak, syarat Bukhari. Nah, jadi ya. Ustaz, tolong dong cariin akhwat. Bagaimana? Kayak bintang film lah. Ya Allah. Kalau kayak gituan saya malas, Pak, terus terang. Ya. Makanya dari itu antum-antum kalau pengen syaratnya yang cantik banget, ngaca dulu deh. Itu di luar tema ya. Baik, saya kira cukup. Billahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.